Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَانِي رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Pada kesempatan pagi hari ini, kembali kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul dan bertemu di masjid rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk mempelajari dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tema pembahasan kita pada pagi hari ini, insyaallah kita akan mulai membaca sebuah risalah kecil karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, yaitu Hukuk Da'at Ilaihi Al-Fitrah wa Qarraratha Al-Syari'ah, hak-hak yang diseru oleh fitrah dan diakui oleh syariat Islam. Kita akan mulai mempelajari risalah kecil ini dengan harapan kita bisa memenuhi hak-hak yang telah Allah wajibkan kepada kita, sehingga dengan memenuhi hak-hak tersebut kita bisa hidup dengan baik, dengan bahagia di lingkungan kita, di masyarakat kita, dan di wilayah kita, khususnya di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian ini akan kita baca sampai selesai, insyaallah pada setiap pekan ketiga dari setiap bulannya. Hanya saja pada bulan ini kita berada pada pekan yang kedua karena ada satu dan dua hal sehingga kita tidak bisa memulainya pada pekan yang ketiga. Baik. Risalah yang ada di hadapan kita ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, dan ini adalah kitab yang disebarkan oleh Lajnah Fatwa negara Saudi Arabia dan dibagikan secara gratis. Dan ini termasuk dari jasa kebaikan mereka yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbanyak orang-orang yang seperti mereka. Maka langsung saja kita akan membaca permulaan dari risalah yang ada di hadapan kita. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, Hukuk da'at ilaihal fitrah wa qarraratha asy-syari'ah. Hak-hak yang diseru oleh fitrah dan diakui oleh syariat Islam. Kenapa kita penting untuk mengenal hal ini? Karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi segenap alam. Dan kaum muslimin harus mengetahui bahwa dengan ajaran Islam mereka tidak membutuhkan Komnas HAM. Ya. Sebab Islam itu agama yang sempurna yang mengatur semuanya. Bahkan jauh lebih baik dari tuntunan-tuntunan atau aturan-aturan atau undang-undang yang dibuat oleh manusia manapun. Tidak ada nilainya Komnas HAM itu dibandingkan apa yang dituntunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dituntunkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunnah. Kalau kaum muslimin itu mau melek, mau membuka hati dan pikiran mereka untuk mempelajari Islam, mengamalkan Islam, mereka tidak butuh kepada Komnas HAM yang merupakan produk dari orang-orang kafir, ya, yang hanya membela kepentingan orang-orang kafir dan bukan kepentingan kemanusiaan. Nah, kalau datangnya dari orang-orang yang kafir, mereka itu adalah sezalim-zalimnya manusia. Bagaimana mungkin sezalim-zalimnya manusia bisa berbuat keadilan, bisa berbuat tindakan yang baik, tindakan yang layak untuk kemanusiaan, padahal mereka adalah sezalim-zalimnya manusia. Tidak ada lain melainkan mereka hanya mengkelabui, menipu manusia untuk kepentingan-kepentingan mereka dan mengatasnamakan HAM, hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita membaca ini agar kita tahu apa sih hak yang sesungguhnya telah ditetapkan oleh Islam secara baik dan cocok dengan fitrah manusia. Di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah akan menyebutkan ada 10 hak. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, "Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman. Amma ba'd." Kemudian daripada itu, "Fa inna min mahasini syari'atillahi ta'ala mura'atu al-'adli wa i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah min ghairi ghuluwin wala taqsir." Sesungguhnya termasuk keindahan syariat Allah adalah memelihara keadilan dan memberikan setiap orang yang punya hak akan haknya. Ini adalah keindahan syariat Islam. Jadi sebelum orang-orang kafir itu teriak-teriak dengan hak asasi manusia, 1400 tahun lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu dari Allah untuk menjaga dan memelihara hak-hak manusia secara tepat, layak dan baik, yang penuh dengan kemaslahatan dan kemanfaatan, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah sebagai pencipta mereka. Apakah ada yang lebih tahu dan lebih mengerti tentang kemaslahatan manusia dibanding Allah? Tentunya tidak. Maka syariat yang diturunkan oleh Allah untuk menjaga hak-hak manusia yang penuh dengan keadilan adalah yang paling terbaik. Karena Allah adalah pencipta mereka. Maka termasuk keindahan syariat Allah ini adalah memelihara keadilan, menghindarkan dari kezaliman dan memberikan setiap orang yang punya hak akan haknya. Dalam hadis qudsi, hadis Abi Dzar dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah di mana Allah menyatakan ya bani Adam inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Kata Allah, wahai anak Adam, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi di antara kalian. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Aku tidak pernah berbuat kezaliman terhadap para hambaku. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keadilan meskipun kepada orang-orang yang kita benci. Kata Allah, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Kata Allah, jangan sampai menyeret kalian kebencian kepada suatu kaum sehingga kalian tidak mau berbuat keadilan. Meskipun kita tidak suka sama orang tertentu, sama kaum tertentu, tidak boleh kita berbuat kezaliman. Kebencian kita kepadanya tetap harus menjaga kita bersikap yang baik, yang adil. Ya. Kata Allah, i'dilu, tetaplah kalian berbuat adil meskipun kepada orang-orang yang kalian benci. Ya. Kata Allah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Nah. Wa i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah, dan memberikan setiap orang yang punya hak akan haknya. Min ghairi ghuluwin wala taqsir, tanpa harus berlebih-lebihan dan tanpa kurang dari batas. Berikan setiap orang sesuai dengan haknya. Ya, setiap yang punya hak berikan haknya tanpa berlebih-lebihan di dalam memberikan haknya, ya, sehingga melampaui batas dan tanpa kurang dari batasnya sehingga menzalimi dia. Islam memerintahkan berikan sesuai dengan haknya. Faqad amarallahu bil adl wal ihsan wa ita'il qurba. Allah telah memerintahkan keadilan, berbuat yang baik dan memberi kepada karib kerabat. Wa bil adli bu'itsatir rusul wa unzilatil kutub. Para rasul itu telah diutus dengan membawa keadilan. Wa unzilatil kutub, dan kitab-kitab suci diturunkan juga membawa keadilan. Wa qamat umurud dunya wal akhirah, dan dengan keadilan itu pula perkara-perkara dunia dan akhirat ini menjadi tegak. Nah, apa yang dimaksud dengan keadilan itu? Wal adl, i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah. Yang namanya keadilan itu adalah memberikan setiap yang punya hak akan haknya. Itu yang disebut dengan keadilan. Jadi keadilan itu bukan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang komunis, sama rasa sama rata. Ya, hartamu hartaku, bahkan istrimu istriku. Ya, bukan. Ya, yang namanya keadilan itu tidak harus mesti sama. Tidak harus selalu dibagi rata. Bukan itu keadilan. Yang namanya keadilan itu i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu. Yang namanya keadilan adalah memberi setiap yang punya hak akan haknya, penuhi haknya. Itu namanya keadilan. Nah. Dan terkadang sebagian pembagian yang sama, pembagian yang rata adalah kezaliman, bukan keadilan. Karena bisa jadi memberikan sesuatu yang bukan haknya kepada yang tidak berhak. Nah, Jadi apa keadilan itu? I'ta'u kulli dzi haqqan kulli dzi haqqin haqqahu, yaitu memberi setiap orang yang punya hak akan haknya. Sebagaimana kezaliman itu adalah tidak meletakkan hak kepada yang punya hak, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, wa tanzilu kulli dzi manzilatin manzilatah. Demikian pula yang namanya keadilan itu adalah menempatkan setiap orang yang punya kedudukan sesuai dengan kedudukannya. Itu namanya keadilan. Nah, sehingga tidak boleh kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, mendudukkan sesuatu bukan pada kedudukannya. Itu namanya kezaliman. Ya, itu namanya kezaliman. Baik, wala yatimmu dzalika illa bima'rifatil huquq hatta tu'ti ahlaha. Dan hal itu tidak akan sempurna, tidak akan lengkap kecuali dengan mengenal hak-hak, sehingga hak-hak itu hatta tu'ta ahlaha, sehingga hak-hak itu diberikan kepada pemiliknya. Nah, maka masing-masing kita harus tahu hak-hak apa saja yang harus kita penuhi sehingga hak-hak itu bisa kita letakkan pada yang punya hak, bisa kita berikan kepada yang punya hak. Nah, sehingga kita tidak salah kaprah di dalam mensikapi sesuatu, di dalam menempatkan sesuatu, di dalam memberikan hak sesuatu. Nah, wa min thamma hararna hadhil kalimah fi bayanil muhim min tilkal huquq. Dari sanalah kami menuliskan kalimat ini di dalam menerangkan perkara-perkara yang penting dari hak-hak tersebut. Liyaqumal 'abdu bima 'alima minha biqadril mustata', agar para hamba bisa menunaikan yang dia tahu dari hak-hak itu sesuai dengan kemampuannya. Inilah keindahan ajaran Islam. Ya, setiap syariat itu ditunaikan sesuai dengan kemampuan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberatkan suatu diri kecuali sesuai dengan kemampuan. Dalam ayat lain Allah menyatakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Maka tuntunan yang menuntut kita untuk berbuat sesuatu, perbuatan itu disesuaikan dengan kemampuan. Tidak memaksa-maksakan diri kalau kita tidak mampu. Itu keindahan syariat Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menghindarkan perkara-perkara yang akan memberatkan umatnya. Dalam beberapa hadis kita dapatkan di dalam ajaran sunnah, beliau menyatakan kalau bukan ini akan memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan demikian dan demikian. Tapi karena nantinya akan memberatkan, sehingga beliau tidak memerintahkan itu. Dan itu banyak contohnya. Itu banyak contohnya. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pernah keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih yang kemudian diikuti oleh manusia, diikuti oleh para sahabatnya, semakin lama semakin banyak jamaahnya. Maka beliau alaihi salatu wassalam pada hari yang berikutnya tidak lagi keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Sampai-sampai sahabat yang menanti beliau keluar untuk sholat tarawih melemparkan kerikil kecil ke kamar beliau. Maksudnya ingin beliau keluar dari rumahnya dan sholat di masjid bersama para sahabatnya. Tapi beliau tidak keluar. Sampai akhirnya beliau menerangkan kepada para sahabat itu, beliau tidak keluar karena khawatir nanti sholat tarawih itu diwajibkan atas mereka. Karena pada waktu itu masih turun apa? Wahyu Beliau masih menerima wahyu dari Allah, sehingga kalau beliau keluar dari rumahnya dan selalu sholat berjamaah secara rutin di masjid bersama kaum muslimin, melaksanakan sholat tarawih, khawatir sholat tarawih itu diwajibkan nanti oleh Allah, diturunkan wahyu tentang itu. Dan ini akan memberatkan tentunya, ya enggak? Kalau sholat tarawih yang sekian rakaat itu ternyata diwajibkan bagi kaum muslimin. Coba lihat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin memberatkan umatnya, khawatir mereka tidak mampu nanti. Demikian pula seperti sabda beliau alaihi salatu wassalam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Dalam riwayat lain disebutkan inda kulli wudu. Kalau bukan karena khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk memakai siwak setiap kali salat atau setiap kali wudu. Nah, maka ini keindahan ajaran Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ingin bahwa syariatnya adalah syariat yang mampu ditunaikan oleh umatnya. Dan ketika ada seorang yang mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak mampu sholat dengan berdiri karena dia mengalami penyakit tertentu, ya, atau disebutkan dalam riwayat itu penyakit bawasir, sehingga dia tidak bisa sholat dengan berdiri. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepadanya, "Shalli qa'iman." Sholatlah dengan berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'idan." Kalau memang kau tidak mampu, silakan sholat dengan duduk. "Wa illam tastati' fa'ala jam." Kalau engkau tidak mampu, maka silakan sholat dengan berbaring. Maka semuanya disesuaikan dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Dan dalam hadis Abi Hurairah, dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan semampu kalian. Semampu kalian. "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang kalian tidak mampu, maka hindarilah. Nah, di sini kata para ulama, ada perbedaan antara melaksanakan perintah dengan meninggalkan larangan. Perbedaan antara melaksanakan perintah dengan meninggalkan larangan. Kalau melaksanakan perintah, ala qadril istita'ah, disesuaikan dengan kemampuan. Ya. Makanya kata Nabi kepada orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri tadi, Imran bin Husain dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi, "Shalli qa'iman," silahkan engkau sholat dengan berdiri. Sholatlah engkau dengan berdiri. Karena itu perintah. Melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan. Kalau engkau tidak mampu, "Fa illam tastati' fa'ala faqa'idan." Kalau engkau tidak mampu, maka silakan sholat dengan duduk. "Wa illan tastati' fa'ala jam." Kalau engkau juga tidak mampu, maka silakan engkau sholat dengan berbaring. Karena ini melaksanakan perintah. Ya, sesuai dengan kemampuan. Tetapi kalau bicara tentang masalah larangan, kata Nabi, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang dari kalian, maka hindarilah. Dan tidak ada kalimat semampu kalian. Artinya, untuk menghindari larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, harus kita tunaikan tanpa boleh beralasan saya tidak mampu. Kalau melaksanakan perintah, boleh kita mengatakan saya tidak mampu. Hanya saja yang dituntut kita harus jujur dalam mengatakan saya tidak mampu. Karena sebagian orang bukan dia tidak mampu, tetapi dia tidak mau. Beda antara tidak mau dengan tidak mampu. Kalau orang tidak mampu itu artinya tidak tersedia sarana sebabnya untuk dia melaksanakan perintah tersebut. Maka dia bisa mengatakan saya tidak mampu. Misalnya orang sholat dengan berdiri karena kakinya sakit, dia tidak kuat untuk berdiri, bisa dia katakan saya tidak mampu karena sarana dia untuk berdiri, sebab untuk dia berdiri itu tidak dia punyai. Beda halnya dengan kalau dia tidak mau. Meskipun sarananya, sebabnya, alatnya tersedia, kalau dia tidak mau, maka tidak bisa dikatakan dia tidak mampu. Orang yang seperti ini tetap berdosa kalau dia meninggalkan perintah. Kan ada tuh orang yang beralasan dengan tidak mampu, pada hakikatnya dia tidak mau. Coba kamu laksanakan ini. Wah, saya tidak mampu. Bukan tidak mampu, kamu tidak mau. Karena kamu punya sebabnya, kamu punya sarananya, kamu punya alatnya. Kenapa kamu tidak laksanakan? Misalnya, mestinya dia harus naik haji. Karena dia sudah punya harta benda, punya perbekalan untuk haji. Ya. Perbekalan yang cukup untuk dia haji, bahkan lebih. Karena hartanya sudah banyak. Ya. Tapi dia katakan, saya belum mampu. Bukan belum mampu. Kenapa kamu belum mampu? Saya sibuk. Itu namanya bukan belum mampu, tetapi belum mau. Kenapa? Karena sebabnya, sarananya, alatnya sudah ada. Perbekalannya sudah cukup. Bukan dia tidak mampu, tetapi dia tidak mau. Misalnya orang tidak mau sholat dengan berdiri. Dia katakan, saya tidak mampu. Kenapa kamu tidak mampu? Ya, capek. Nah, berarti dia bukan tidak mampu, tetapi tidak mau. Paham ya? Nah, ini dalam hal melaksanakan perintah. Tinggal kita jujur dalam kita mengatakan, saya tidak mampu. Kalau memang benar, kita betul-betul tidak mampu karena tidak ada sebabnya, atau sarananya, atau alatnya, maka ketidakmampuan kita dimaafkan oleh Allah. Ada keringanan di sana. Tapi kalau kita tidak jujur, Allah yang Maha Tahu. Namun dalam hal meninggalkan larangan, kata Nabi, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang dari kalian maka hindari larangan itu. Tidak boleh kita mengatakan sedikit pun saya tidak mampu. Kita sudah tahu ini haram. Ini dilarang oleh Allah atau ini dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengatakan wah saya tidak mampu. Kenapa kamu masih bermuamalah dengan cara yang riba? Kenapa kamu masih minjam di bank yang riba? Waduh, saya belum mampu. Gak boleh kamu mengatakan saya belum mampu. Kenapa? Karena itu larangan. Kita dilarang oleh Allah untuk makan riba, bermuamalah dengan riba. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Enggak boleh kita tidak mengatakan saya tidak mampu. Kenapa demikian? Karena meninggalkan larangan itu tidak ada tuntutan yang lain kecuali kita hanya menahan diri, cukup. Beda dengan perintah. Kalau perintah tidak hanya sekedar berdiam diri. Kita harus punya sebab, sarana atau alatnya untuk melaksanakan perintah itu. Ya enggak? Harus punya kemampuan untuk melaksanakan perintah itu. Tapi kalau larangan, tidak ada yang dituntut dari kita kecuali hanya kita menahan diri, tidak lebih dari itu. Misalnya dilarang untuk zina, cukup engkau menahan diri. Jangan mendekati perbuatan zina, tidak lebih dari itu. Sehingga dari mana engkau mengatakan engkau tidak mampu? Engkau dilarang memakan riba. Engkau hanya diminta untuk menahan diri, jangan sampai makan riba. Tidak lebih dari itu. Dari mana engkau bisa mengatakan saya tidak mampu? Paham ya? Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hal larangan tidak dibenarkan seorang pun mengatakan saya tidak mampu. Ketika dia melanggar sebuah larangan dari Allah atau dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia berdosa dan tidak ada alasan bahwa dia tidak mampu, karena yang dituntut hanya menahan diri, tidak lebih dari itu. Nah, al-muhim, kesimpulan dari pembahasan ini, beliau menyatakan liyaqumal 'abdu bima 'alima minha biqadril mustata', agar seorang hamba bisa melaksanakan apa yang dia ketahui dari hak-hak itu sesuai dengan kemampuan, menunaikan hak sesuai dengan kemampuan, karena itu perintah. Nah, meninggalkan kezaliman tidak boleh dikatakan sesuai dengan kemampuan, karena itu adalah larangan. Ketika kita dilarang berbuat zalim, yang dituntut oleh kita, yang dituntut kepada kita adalah kita menahan diri, jangan sampai berbuat yang zalim. Berikan setiap yang punya hak akan haknya. Nah, sehingga tidak boleh mengatakan saya tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Iya ya, saya masih suka berbuat kezaliman. Loh. Ya, enggak bisa, enggak benar. Kamu tidak boleh melaksanakan perkara yang dilarang oleh Allah, karena yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya hanya kamu menahan diri, tidak lebih dari itu. Kata beliau, wa yatalakhasu dzalika fi ma ya'ti. Hal itu tersimpulkan di dalam beberapa poin yang berikut ini. Apa saja hak-hak yang harus kita tunaikan? Al-awwal huququllah ta'ala. Yang pertama adalah hak-hak Allah Ta'ala. Ats-tsani, yang kedua, huququn Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hak-hak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ats-tsalits, yang ketiga, huququl walidain. Hak-hak kedua orang tua. Ar-rabi', yang keempat, huququl aulad. Hak-hak anak-anak kita. Al-khamis, yang kelima, huququl aqarib. Hak-hak karib kerabat, sanak famili, keluarga besar kita. Karib kerabat di sini, ya, termasuk saudara-saudara kita yang kandung, ataupun yang seayah, sebapak, ataupun yang seibu, paman-paman kita baik dari arah ayah ataupun dari arah ibu, bibi-bibi kita dari arah ayah ataupun dari arah ibu, keponakan-keponakan kita, baik dari saudara kita yang laki ataupun dari saudara kita yang wanita. Ini semua adalah karib kerabat kita, sanak famili kita. Ya. Nah, demikian pula orang tua dari bapak dan ibu kita, yaitu kakek dan nenek. Semua ini adalah al-aqarib. Ya, karib kerabat, dan yang paling besar haknya adalah yang tadi telah disebutkan, yaitu hak kedua orang tua kita. Ya. Karena mereka adalah kedua orang tua kita, bukan hanya sekedar kerabat, tetapi mereka berdua adalah asal usul kita. Baik. Yang keenam adalah huququl zaujain. Hak-hak kedua suami istri. Apa hak suami, apa hak istri? Ini harus ditunaikan dengan baik sesuai dengan kemampuan oleh masing-masing pihak. Yang ketujuh, huququl wulad warra'iyah. Hak-hak penguasa dan rakyatnya. Rakyat hendaknya menunaikan hak penguasa mereka, penguasa juga harus menunaikan hak rakyatnya. Yang kedelapan, huququl jiran. Yang kedelapan adalah hak-hak bertetangga. Para tetangga kita, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, tetangga yang di samping rumah, tetangga yang di depan rumah, tetangga yang berada di kampung kita, semua mempunyai hak. Ya. Kemudian yang kesembilan, huququl muslimina umuman. Ya, hak-hak kaum muslimin secara umum. Yang kesepuluh adalah huquq ghairil muslimin. Hak-hak selain kaum muslimin, yaitu hak-hak orang-orang kafir yang berada di sekitar kita. Subhanallah. Ya, Islam itu lengkap. Makanya saya katakan tadi, kaum muslimin tidak membutuhkan Komnas HAM. Ya enggak? Kaum muslimin membutuhkan mereka mengenal agama Allah dengan baik, Islam dengan baik, tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam itu agama sempurna, lengkap, yang tidak perlu ditambahi dan tidak perlu dikurangi. Hanya saja yang jadi masalah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Muallimi ya, rahimahullah, bahwasanya kelemahan kaum muslimin itu disebabkan mereka tidak yakin dengan hukum Islam itu sendiri. Ya. Bukan sedikit orang-orang Islam itu yang menghindar dari hukum Islam. Ya enggak? Bahkan ada pula orang-orang Islam yang merasa ngeri, takut sama hukum Islam. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita enggak usah muluk-muluk ya menegakkan hukum Islam itu. Tidak mesti harus kita buat negara baru dulu. Tidak mesti kita harus memberontak dulu. Tidak mesti kita harus kudeta dulu. Tidak mesti kita harus jadi teroris dulu. Ya enggak? Enggak mesti. Banyak hukum-hukum Islam yang bisa kita terapkan baik secara pribadi, secara berkeluarga, dan juga di masyarakat kita. Sehingga dengan demikian kita mulai dari yang mudah, yang ringan, yang menjadi kewajiban kita secara pribadi, demikian pula kepada keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga hukum Islam yang kita terapkan sedikit demi sedikit kepada orang-orang yang berada di sekitar kita menimbulkan efek positif, ya, efek positif yang membuat masyarakat kita perhatian kepada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kalau bukan kaum muslimin yang mengamalkan Islam, maka siapa lagi yang akan peduli kepada Islam? Kita harus sangat fanatik kepada keislaman kita. Bukan hanya sekedar Islam KTP saja. Justru kita harus sangat fanatik kepada Islam kita. Karena Islam itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah demi kepentingan dan kemaslahatan manusia. Nah, bukan untuk kepentingan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah itu kerajaannya tidak akan berkurang kalau kita durhaka kepadanya. Sebagaimana kerajaan Allah itu tidak akan bertambah meskipun kita taat kepadanya. Taib. Hadhihi hiyal huquq allati nuridu an natanawalaha bil bahthi ala wajhil ikhtisar. Inilah hak-hak yang kita ingin untuk merangkumnya dengan membahasnya secara ringkas. Ya, membahasnya secara ringkas. Baik, ada 10. Apa saja tadi? Pertama, hak Allah. Yang kedua, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hak kedua orang tua. Yang keempat, hak anak-anak. Yang kelima, hak dari kerabat. Yang keenam, hak suami istri. Ya, yang ketujuh, hak penguasa dan rakyat. Yang kedelapan, hak tetangga. Yang kesembilan, hak kaum muslimin secara umum. Yang kesepuluh adalah hak selain kaum muslimin. Hak selain kaum muslimin, yaitu hak orang-orang kafir yang ada di sekitar kita. Kita mulai dengan hak yang pertama. Qala rahimahullah, al-haqqul awwal haqqullah ta'ala. Hak yang pertama adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebesar-besarnya hak dan hak yang paling wajib untuk kita tunaikan. Ya. Orang yang tidak bisa menunaikan hak Allah dengan sebaik-baiknya, maka jangan harapkan dia bisa menunaikan hak makhluk dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau kepada Allah saja yang menjadi penciptanya, Allah saja yang menjadi penguasanya, Allah saja yang menjadi pengatur hidupnya, dia tidak bisa menunaikan hak Allah, maka bagaimana dia akan menunaikan hak makhluk? Ya. Makanya kita tidak percaya dengan orang-orang kafir yang membuat Komnas HAM. Ya. Mereka saja durhaka kepada Allah yang merupakan pencipta mereka, penguasa mereka, pengatur hidup mereka. Allah itu punya hak yang harus ditunaikan. dengan kedudukannya sebagai pencipta, pengatur, penguasa alam semesta ini. Itu saja tidak mereka tunaikan, bagaimana mereka akan menunaikan hak makhluk? Bagaimana mereka akan menunaikan hak makhluk? Ini adalah pertanyaan besar yang tidak akan bisa mereka jawab. Oleh karena itu, apa yang mereka teriakkan dengan Komnas HAM itu hanya omong kosong. Ya, omong kosong. Ya. Nol besar. Gak ada hakikatnya. Ya. Semua itu mereka suarakan untuk kepentingan membela kekafiran mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa banyak syariat yang dilanggar dengan alasan Komnas HAM. Ya, dengan alasan apa? Komnas HAM. Kaum muslimin dibantai di mana-mana, mereka diam. Tapi giliran orang-orang kafir yang dirugikan sedikit saja, mereka teriak dengan Komnas HAM. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mereka adalah orang-orang kafir yang tidak menunaikan hak Allah sebagai Al-Khaliq, maka bagaimana mereka akan menunaikan hak Al-Makhluk? Kata beliau, hadzal haqqu ahaqqul huquqi wa aujabuha wa a'zamuha. Hak ini adalah merupakan hak yang paling wajib dan hak yang paling agung, yang paling besar. Li'annahu haqqullahi ta'ala al-khaliqul 'azim al-malikul mudabbir li jami'il umur. Karena dia adalah hak Allah Al-Khaliq, Al-Azim, yang maha pencipta, yang maha agung. Al-Malikul Mudabbir, yang maha penguasa dan mengatur. Li jami'il umur. Segala urusan manusia di alam semesta ini. Nah, ya bagaimana tidak sebesar-besar dan seagung-agungnya hak yang harus kita tunaikan. Karena hak ini adalah hak yang telah menciptakan kita. Hak zat yang telah menguasai kita. Hak zat yang telah mengatur seluruh kehidupan kita mulai dari awal sampai akhirnya. Nah, haqqul malikil haq al-mubin al-hayyul qayyum alladhi qamat bihis samawati wal ard. Ini adalah hak zat yang maha kuasa, hak zat yang maha benar, hak zat yang maha nyata membenarkan, zat yang maha hidup, dan juga hak zat yang maha berdiri sendiri. Alladhi qamat bihis samawati wal ard, yang dengannya telah tegak langit-langit dan bumi. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira bihikmatin balighah. Dia telah menciptakan segala sesuatu kemudian menentukan takdirnya dengan hikmah yang sangat baik. Haqqullah alladhi awjadaka minal adam walam takun syai'an madhkura. Itu adalah hak Allah. Ini adalah hak Allah yang telah mewujudkanmu dari ketidakadaan, yang sebelumnya engkau bukanlah sesuatu yang mempunyai nama untuk disebut. Nah, artinya bahwa kita sebelum diciptakan oleh Allah tidak ada wujudnya. Kita ini sesuatu yang adam, sesuatu yang tidak ada. Allah menyatakan di dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah lewat kepada manusia suatu saat di mana mereka bukanlah sesuatu yang disebut. Artinya tidak ada sama sekali. Ya. Nahnu khalaqnahu min nutfatin amsyajin faja'alnahu, kata Allah, apa lanjutannya? Faja'alnahu sami'an basira. Ya, kami yang telah menciptakannya dari setetes air mani. Ya, secara bertahap sehingga kami jadikan dia sebagai sesuatu yang bisa mendengar dan melihat. Nah, subhanallah. Kalau kita mau memikirkan bagaimana penciptaan kita yang Allah ciptakan dari setetes air mani yang hina, kemudian Allah wujudkan kita sebagai manusia yang sempurna, Ya, yang tadinya kita tidak punya ilmu tentang sesuatu, yang tidak punya apa-apa, kemudian Allah ajari kita dan Allah beri kita dengan rezekinya, apakah tidak pantas kalau seandainya kita menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, bahkan sepanjang hidup kita Allah tidak pernah berhenti memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada kita, memberikan rahmatnya, memberikan anugerahnya, memberikan nikmatnya. Padahal kalau sedikit saja dari nikmat Allah itu dicabut oleh Allah, kita akan binasa, akan hancur. Ya. Nah, apa yang ada di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita ini semuanya adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja diambil oleh Allah, kita sudah kelimpungan. Ya enggak? Ya. Misalnya pendengaran kita sedikit saja terganggu, bukankah kita merasa bahwa hidup kita menjadi sempit? Mata kita, ya, lisan kita. Makanya orang yang sakit, barakallahu fikum, dia akan tahu betapa besarnya nikmat Allah yang berupa kesehatan. Sekaya apapun seorang manusia, kalau dia sudah sakit, harta bendanya habis, kalau Allah tidak mengembalikan kesehatan itu kepadanya, dia tidak akan pernah mendapatkan kesehatan tersebut. Betapa banyak orang yang kaya, harta bendanya itu tidak ada nilainya ketika dia sakit. Betapa biaya yang sudah dia keluarkan, betapa banyak biaya yang sudah dia keluarkan, tidak mampu mengembalikan kesehatannya. Ujung-ujungnya mati juga. Ya kan? Sudah banyak kejadian di sekitar kita menunjukkan betapa besarnya karunia dan nikmat Allah kepada kita. Itu baru satu, kesehatan. Belum lagi yang lainnya. Maka tidak pantas kalau kita abai kepada hak Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mewujudkan kita di alam ini menjadi manusia. Kata beliau, haqqullah alladhi rabbaka bin ni'ami wa anta fi batni ummik fi zulumatin thalath. Ya. Hak Allah yang telah memeliharamu dengan berbagai kenikmatannya sedangkan kau masih dalam perut ibumu di dalam tiga kegelapan. Ya, di dalam tiga kegelapan. Nah, engkau tidak mempunyai apa-apa, engkau tidak mengetahui apa-apa. Bahkan makanmu juga dari apa yang dimakan oleh ibumu. Ya, di dalam tiga kegelapan yang disebutkan oleh beliau, fi zulumatin thalath. Nah, la yastati'u ahadun minal makhluqin ay yuwassila ilayka ghadha'aka wa muqawwimati numuwika wa hayatik. Ya, engkau berada dalam perut ibumu dalam tiga kegelapan, gelap di atas kegelapan, ya, di dalam rahim, ya, di dalam kandungan ibumu, yang tidak seorang pun, kata beliau, dari makhluk bisa menyampaikan kepadamu makananmu dan penguat-penguat pertumbuhanmu serta kehidupanmu. Iya. Di dalam perut, siapa yang bisa nganter makanan? Ada yang bisa nganter makanannya ke dalam perut? Katering gitu? Gak ada kan? Iya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, Allah sudah persiapkan segala sarana yang menyampaikan makanan itu kepadanya sehingga janin itu bisa tumbuh dengan apa yang dimakan oleh ibunya. Ya. Nah, subhanallah, itu semua karena kuasa Allah tabaraka wa taala. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk berbuat, ya, menumbuhkan janin itu di dalam perut ibu kecuali dengan kuasa Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian setelah engkau lahir, yang kau belum bisa memakan apapun juga dari makanan-makanan dunia, adarra laka astadiyain, Allah menyediakan dua air susu ibumu untukmu. Ya. Nah, sehingga seorang bayi cukup dengan menetek kepada ibunya, maka badannya menjadi tumbuh, berkembang, sehat hanya karena air susu ibunya. Nah, semua ini adalah kuasa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadakan najdain wa sakhkhara lakal abawain. Dia yang memberi hidayah kepadamu dua jalan, dan dia pula yang mengarahkan untukmu dua orang tua. Nah, ada bapak, ada ibu, dengan perannya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan kondisinya masing-masing, mereka membesarkanmu. Nah, dan seorang ibu mempunyai tiga hal yang tidak dilakukan oleh seorang bapak di dalam membesarkan anaknya. Apa itu? Pertama, dia yang mengandungnya. Dia yang mengandungnya. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Bukan enak seorang yang mengandung itu. Ya. Kita lelaki tidak merasakan bagaimana mengandung. Ya enggak? Ya bayangkan saja. Dengan perut yang seperti itu. 1 kali 24 jam dia membawanya kemana-mana. Dalam keadaan jaga, dalam keadaan tidur. Ya. Mau makan, mau ini, mau itu. Semuanya dia tidak bisa melepas kandungannya kemudian diletak dulu. Ya kemana-mana dia bawa. Dalam berat yang sekian bobotnya, sekian kilo. Ya. Subhanallah. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Allah wahnan ala wahni. Itu satu. Ya, dia mengandung dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Yang kedua yaitu melahirkan. Ya. Melahirkan itu bukan gampang, bukan mudah. Wanita yang melahirkan bahkan dia mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anaknya tersebut dengan rasa sakit yang luar biasa. Nah, dan itu kita tidak alami. Kita tahu sudah lahir aja ya. Hah? Kita tahu hanya sudah lahir, khalas. Thayyib. Bahkan sebagian orang tidak mau menemani istrinya ketika lahir, ketika melahirkan. Nah, tahu jadi saja. Padahal melahirkan itu bukan mudah, bukan gampang. Dia membutuhkan suaminya untuk menguatkan secara psikologisnya, ya, yang memberikan dorongan dan motivasi untuk bisa melahirkan anak tersebut. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Menyusui. Ya, menyusui. Semua proses ini tadi, keberatan di atas keberatan yang dialami oleh seorang ibu, semuanya dengan kuasa Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau bukan karena kuasa Allah, engkau tidak mungkin akan terlahir ke muka bumi ini. Makanya setelah hak Allah, hak yang paling besar di muka bumi ini, di antara manusia setelah hak Allah dan hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, adalah hak seorang ibu. Ya, baru setelah itu bapak. Makanya ibu tiga kali kan? Kepada siapa wahai Rasulullah aku akan berbuat baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ummuk, ummuk. Ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali. Kemudian baru setelah itu, abuk. Ya, setelah itu baru bapakmu. Nah, karena ada tiga kelebihan seorang ibu di dalam membesarkan anaknya dibanding seorang bapak. Seperti yang sudah kita sebutkan, dia yang mengandungnya, dia yang melahirkannya, dan dia yang menyusuinya. Sementara seorang bapak hanya membesarkan, memelihara, menafkahi, hanya itu saja. Nah, baik. Kata beliau, wasakhkhara lakal abawain, dia yang telah mengarahkan kepadamu kedua orang tua. Amaddaka wa'addaka, amaddaka bin ni'am, Allah yang telah membantumu dan mempersiapkan segala sesuatunya untukmu. Allah membantumu dengan berbagai kenikmatan-kenikmatannya. Ya. Sehingga mulai dari perut, mulai dari dalam perut ibumu, sampai engkau lahir, sampai engkau besar, semua tidak lepas dari kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Nah. Wal-aqli wal-faham. Demikian pula Allah membantumu dengan memberikan akal dan pemahaman. Ya. Memberikan akal dan pemahaman, sehingga mulai dari kecil sampai kita besar akal kita terus tumbuh, berkembang, berpikir. Mulai dari yang tadinya bloon, ya kan, nggak ngerti apa-apa maksudnya, sampai kemudian pinter, dapat gelar, ada yang Dr. Andes, ya, ada yang bahkan profesor, doktor, ya. Nggak ada orang lahir langsung gelarnya profesor, doktor, jadi ahli bidang tertentu, itu kan nggak ada kan? Nah, semua itu karena nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya, yang memberikan kepadanya akal dan pemahaman. Ya. Nah, wa'addaka liqabuli dzalika wal intifa'i bihi, dan mempersiapkanmu untuk bisa menerima itu dan mengambil kemanfaatannya. Semua itu adalah kuasa Allah tabaraka wa taala. Nah, maka seorang manusia kalau dia berpikir tentang dirinya saja, mulai dia dari dilahirkan oleh ibunya sampai dia seperti kondisinya yang sekarang ini, itu sudah cukup untuk membuatnya bersyukur kepada Allah dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'annakum tashkurun." Dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, yang tadinya kalian la ta'lamuna syai'an, yang tadinya kalian tidak mengetahui sesuatu, kemudian Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati untuk berpikir. Mudah-mudahan kalian bersyukur kepada Allah. Ini dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78. Nah, subhanallah. Ya, kenikmatan-kenikmatan Allah itu ternyata banyak sekali kepada kita, sehingga sudah pantas, layak untuk kita menyembah Allah, mengibadahi Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ya, memberikan hak Allah tabaraka wa taala, dan tidak memberikan hak Allah itu kepada yang selainnya dengan berbuat syirik. Baik. Kemudian kata beliau, "Falau hajaba anka fadlahu tarfata 'ainin lahalatta." Jikalau seandainya Allah menghalangi sekejap mata saja kenikmatannya itu, keutamaannya itu, la halakta, niscaya engkau akan binasa. Iya, sekejap saja. Kalau ada orang berhenti bernafas dalam waktu sekejap, bisa mati kan gitu. Iya, bisa berhenti jantungnya. Allah sudah tidak beri denyut jantungnya sebentar saja. Bisakah dia hidup? Tidak bisa. Allah hentikan aliran darahnya sebentar saja. Bisakah dia hidup? Tidak bisa. Ya. Allah cabut ya, oksigen dari dunia ini sebentar saja, bisakah manusia hidup? Ya. Mati semuanya. Sebentar saja, sekejap saja kata beliau. Jikalau seandainya Allah itu menahan keutamaannya, rahmatnya, karunianya, nikmatnya, niscaya engkau akan binasa, engkau akan hancur. Walau mana'aka rahmatahu lahdatan lama'ishta. Jikalau seandainya Allah itu mencegah rahmatnya sekejap saja, lama ishta, niscaya engkau tidak akan bisa hidup. Engkau tidak akan bisa hidup. Jadi orang-orang yang berbangga dengan dirinya sendiri, bertepuk dada, menganggap bahwa itu atas kemampuannya, atas kehebatannya, jikalau seandainya dia mau sedikit saja berpikir bahwa dia tidak mempunyai apa-apa, jikalau seandainya Allah menginginkan untuk menarik kenikmatan itu, niscaya dia akan tersadar dari kesombongannya. Ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah memberikan kita berbagai karunia yang tidak bisa kita balasi dengan ibadah kita. Kalau kita ibadah sama Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada syariatnya, wallahi itu bukan untuk balas jasa kepada kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya enggak? Kita enggak mampu membalas jasa ataupun kebaikan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Setiap detik itu entah berapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita nilai dengan apa yang kita punya. Dengan bahkan ibadah kita, amal kebaikan kita. Apa sih nilainya sholat kita yang terkadang tidak khusyuk itu, ya kan? Yang terkadang asal-asalan itu, yang terkadang asal jadi itu, Apa sih nilainya puasa kita yang terkadang kita masih belum bisa menahan diri dari syahwat kita? Ya. Dan amalan-amalan kita yang lain yang terkadang masih diselingi dengan berbagai kekurangan, kelemahan, dan kesalahan itu dibandingkan dengan berbagai kenikmatan yang Allah telah curahkan kepada kita mulai dari kita lahir, bahkan sebelum kita lahir dalam perut ibu kita sampai kita seperti sekarang ini, bahkan sampai kita mati nanti. Apa nilainya? Apa nilainya? Ya. Sehingga ketaatan-ketaatan, amal-amal kebaikan kita itu bukan untuk membalas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan. Tetapi untuk apa? Tetapi dalam rangka kita mensyukuri Allah tabaraka wa ta'ala. Syukur dengan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ya. Itu pun karena rahmatnya, karena kasih sayangnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan orang-orang yang beramal, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang beribadah kepada Allah dan tidak melakukan syirik kepadanya. Begitu saja. Ya. Allah akan memberikan pahala yang besar kepadanya dengan balasan surga. Surga yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Surga yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia, tidak pernah dilihat oleh mata manusia, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Surga yang subhanallah. Semua itu Allah berikan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang taat kepadanya, bukan karena untuk sebagai balasan dari amalannya, ya, tetapi semata-mata karena rahmat dan keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya yang membuat kita masuk ke dalam surga itu bukan amalan kita. Ya, ingat itu. Yang membuat kita masuk ke dalam surga bukan amalan kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Seorang itu masuk surga bukan karena disebabkan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, kata para sahabat. Wahai Rasulullah, juga demikian keadaanmu? Artinya engkau juga masuk ke dalam surga itu bukan karena amalanmu? Kata Nabi, wala ana. Saya juga tidak. Bukan karena amalan. Ya. Tetapi kata beliau, walakinallah taghammadani birahmatin minhu wa fadl. Tetapi Allah telah mencurahkan kepadaku rahmatnya dan keutamaannya. Jadi yang memasukkan kita ke dalam surga Allah itu karena rahmat dan keutamaan Allah saja. Bukan atas balasan dari amalan kita. Karena amalan kita itu sebetulnya tidak pantas untuk mendapatkan surga. Amalan kita itu tidak seberapa. Tidak senilai dengan surga yang dipersiapkan oleh Allah. Hanya saja untuk mendapatkan rahmat dan keutamaan Allah masuk ke dalam surga tadi, sebabnya harus beramal. Ya, sebabnya harus beramal. Ya. Tidak bisa kita mengharapkan rahmat dan keutamaan Allah masuk ke dalam surga itu tanpa amal, tidak mungkin. Allah hanya merahmati, memberikan keutamaan untuk masuk ke dalam surga itu bagi orang-orang yang mau beramal dengan agamanya. Tapi bukan karena amalnya itu yang memasukkan dia ke dalam surga, rahmat dan keutamaan Allah. Paham? Ya. Sehingga dengan demikian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Betapa besarnya keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fa idza kana hadza fadlullahi 'alaika. Kalau ini yang merupakan keutamaan Allah kepadamu, warahmatuhu dan kasih sayangnya bika terhadapmu, fa inna haqqahu 'alaika a'zamul huquq, maka berarti haknya atasmu adalah sebesar-besarnya hak. Ya, li'annahu haqqu ijadika wa i'dadika wa imdadik, karena hak Allah itu adalah hak yang telah mewujudkanmu, yang telah mempersiapkanmu dan memudahkan segalanya untukmu. Innahu la yuridu minka rizqan wala ta'aman. Allah itu tidak menginginkan darimu engkau memberi rezeki dan memberi makan. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Thaha ayat 132, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kami tidak pernah minta kepadamu rezeki, bahkan kami yang memberi rezeki kepadamu. Dan kesudahan yang baik itu bagi ketakwaan kepada Allah. Nah, Allah tidak pernah meminta apa-apa dari kita. Meskipun Allah melimpahkan segala macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, tapi Allah tidak pernah minta sesuatu dari kita. Karena yang ada pada kita itu pada hakikatnya adalah milik siapa? Milik Allah, enggak ada yang punya kita. Nah, kemudian kata beliau, wa innama yuridu minka syai'an wahidan. Hanya saja yang Allah inginkan darimu adalah sesuatu, hanya satu perkara saja. Maslahatuhu a'idatun ilaik. Itu pun maslahatnya kembali kepadamu. Allah hanya ingin satu saja dari kita, tidak lebih. Itu pun bukan untuk kepentingan Allah. Allah itu ghani. Apa artinya ghani? Zat yang maha kaya. Apa artinya maha kaya? Kemahakayaan Allah itu apa artinya? Kemahakayaan Allah itu artinya Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain selain Allah. Tidak apapun kepada makhluknya, sama sekali. Makanya dikatakan bahwa ibadah kita itu tidak akan menguntungkan Allah, tidak akan menambahi kerajaan kekuasaan Allah. Sebagaimana kedurhakaan kita tidak akan pernah mengurangi kekuasaan dan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis qudsi, ya, dalam hadis Abi Dzar tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jikalau seandainya, ya, jin dan manusia itu berkumpul, min awalihim ila akhirihim, dari awal mereka sampai akhir mereka, fi sa'idin wahid, pada sebuah lapangan yang luas, kemudian setiap dari mereka itu meminta kepada Allah mas'alatah, permohonannya. Dan Allah beri setiap orang yang meminta dari kalangan jin dan manusia dari awal sampai akhirnya itu setiap apa yang dimintanya, kata Allah, la yang kusudzalika min mulkihi syai'ah. Hal itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Itu kemahabesaran Allah, kemahakayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Allah menginginkan sebuah perkara dari kita, bukan untuk keuntungan, kepentingan Allah, tetapi justru kembali kemaslahatannya kepada diri kita sendiri. Kita justru yang diberi kemanfaatan, diberi kemaslahatan, dan diberi keuntungannya. Nah, kata beliau, maslahatuhu a'idatun ilaih, yang maslahatnya pun akan kembali kepadamu. Yuridu minka an ta'budahu wahdahu la syarikalah. Allah itu hanya ingin darimu engkau mengibadahinya semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Hanya itu yang Allah inginkan. Engkau ibadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, menjalankan agamanya, tuntunannya, syariatnya, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Itu saja. Itu pun bukan demi kepentingan Allah. Ingat, bukan demi kemaslahatan Allah, tetapi untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia itu sendiri. Ya, kata Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 sampai ke-58, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak pernah menginginkan dari mereka sebuah rezeki, dan aku tidak menginginkan mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pemberi rezeki dan yang maha kuat dan kokoh. Naam. Jadi Allah menginginkan kita ibadah kepada Allah. Tujuan penciptaan manusia agar mereka beribadah kepada Allah. Kalau mereka beribadah tidak akan menambahi kerajaan Allah, kalau mereka durhaka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Lalu untuk apa mereka ibadah kepada Allah? Apakah untuk kemanfaatan Allah? Tidak. Justru mereka ibadah kepada Allah yang diinginkan oleh Allah itu untuk kebaikan mereka. Subhanallah ya, luar biasa ya. Ternyata ibadah kita itu pun untuk apa? Untuk kebaikan kita. Karena kalau kita tunduk sama Allah, ya menjalankan syariatnya, menunaikan agamanya, mendekatkan diri kepadanya, itu justru kehidupan kita, dunia kita dan akhirat kita menjadi baik, menjadi bahagia, menjadi tenteram. Manusia itu ketenangan hatinya dengan mengingat Allah, mendekatkan diri kepadanya. Makanya orang yang jauh dari Allah, meskipun dia berlimpah harta benda, hidupnya tidak akan tenang, tidak akan nyaman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tenang dengan mengingat Allah. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati-hati manusia menjadi tenang? Nah, demi kepentingan kita, ya, sehingga kita merasakan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, ya, kesejahteraan. Secara batin itu yang paling penting, kemudian secara lahiriah itu akan mengikuti. Ya, bukan untuk kemaslahatan Allah kalau kita ibadah itu, untuk kemaslahatan kita sendiri di dunia ini sebelum akhirat kelak. Ya. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini?" Karena mereka merasa berat dengan ayat ini, sebab mereka menyangka kezaliman di situ adalah kezaliman seorang hamba kepada dirinya. Kalau begitu siapa yang selamat? Siapa yang bisa terlepas dari perbuatan dosa? Siapa yang bisa selamat dari mendzalimi dirinya sendiri? Karena manusia itu tempatnya kesalahan, kekurangan, kelemahan. Kan begitu? Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu huwa syirk." Kezaliman dalam ayat ini yang dimaksud adalah syirik. "Alam tasma'u ila qauli Luqman?" Apakah kalian tidak mendengar ucapan Luqman? "Innasyirka ladzulmun adzim." Sungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Jadi kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan perbuatan syirik, itu yang dimaksud oleh ayat ini. Tidak menyekutukan Allah, tidak mendekatkan diri kepada selain Allah, tidak ibadah kepada selain Allah, tidak menduakan Allah di dalam ibadahnya, atau menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, apa kemudian jaminan Allah? Ulaika lahumul amn. Orang-orang yang menegakkan tauhid, ibadah, dan tidak berbuat syirik itu tadi, kata Allah, ulaika lahumul amn. Mereka itu orang-orang yang akan memperoleh keamanan, ketenteraman, kenyamanan. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu yang akan diberi bimbingan dan hidayah oleh Allah. Maka bagaimana seorang akan tenang, nyaman, tenteram hidupnya di dunia ini kalau dia menjauh dari tauhid, apalagi jatuh ke dalam perbuatan syirik. Jadi apa yang ditampakkan oleh orang-orang kafir, ya, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, meskipun mereka seolah-olah hidup dengan penuh kemewahan, glamor, kayak gitu kan, kehidupan mereka dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan, kelezatan-kelezatan dunia, tapi ketahuilah, pada hidup mereka tidak ada keamanan, kenyamanan, ketenteraman, kebahagiaan. Karena Allah janjikan keamanan itu bagi orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, tingkat kriminalitas di negara-negara kafir itu tinggi sekali. Kejahatan-kejahatan. Ya, pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Ya. Bahkan hal-hal yang rendah, yang hina, semua itu karena jauhnya mereka dari keimanan dan tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pengibadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hilang rasa aman, tenteram, nyaman itu tadi. Jadi apa yang kita lihat dari kehidupan yang glamor, mewah, senang, ya, di dalam iklan-iklan mereka itu semuanya dusta. Kalaupun seandainya mereka menampakkan kemewahan-kemewahan itu dan mereka mempunyainya, ketahuilah mereka bukan orang yang bahagia dalam hidupnya, sebab mereka jauh dari Allah. Ya, mereka jauh dari Allah. Lagi pula, keterancaman dari berbagai kejahatan, dari berbagai kriminalitas itu tinggi di kalangan mereka, sebab rasa aman itu ditarik oleh Allah, diambil oleh Allah, disebabkan mereka adalah orang-orang kafir yang musyrik. Nah, bahkan setiap menit, setiap detiknya mereka merasa terancam dengan berbagai kejahatan. Jangan dikira hidup di negeri-negeri yang mayoritasnya kaum muslimin itu jauh lebih baik, lebih aman, lebih tenteram, lebih nyaman, karena masih banyak orang-orang yang mengibadahi Allah, yang takut sama Allah, dibanding hidup di tengah orang-orang kafir itu, yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan kedurhakaan, yang penuh dengan kekafiran, kesyirikan, dan lain sebagainya. Nah, kalau di negeri kaum muslimin sudah mulai menyebar kesyirikan ini tadi, ya, penyembahan kepada selain Allah, ibadah kepada selain Allah, Allah pun akan menarik rasa aman itu tadi. Sehingga negeri kita ini goncang dengan berbagai isu yang menghimpit kaum muslimin. Belum selesai satu masalah, datang masalah baru. Belum selesai satu fitnah, datang fitnah baru. Belum selesai satu kasus, datang kasus baru. Ya, seolah-olah masalah dan problem umat ini tidak berhenti-berhentinya. Ya enggak? Sementara jalan keluarnya tidak ada. Bukan tidak ada, jalan keluarnya ada, yaitu Islam. Tapi mereka, siapakah yang mau mengamalkan Islam itu? Siapa yang mau kembali kepada Allah, menghadapkan diri kepada Allah, mengibadahi Allah, mengambil syariatnya, menunaikan agamanya? Allah sudah mengatakan tadi, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka yang akan mendapatkan rasa aman dan mereka akan diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengibadahi Allah, dan tidak berbuat syirik, kemaslahatannya kembali kepada kita, bukan kepada Allah, karena Allah tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Taib. Yuridu minka an takuna 'abdan lahu bi kulli ma'anil 'ubudiyyah. Allah menginginkan darimu agar engkau menjadi seorang hamba bagi Allah dengan seluruh makna peribadatan, dengan seluruh makna penghambaan diri kepada Allah. Ya, menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba Allah, hidup dan mati kita untuk Allah. Ya. Salat kita, ibadah kita untuk Allah, hidup dan mati kita untuk Allah, itu yang Allah inginkan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 162 dan 163 ini, katakanlah wahai Nabi, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku milik siapa? Lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah, Rabb semesta alam, penguasa semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan itu yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama mempasrahkan diri kepadanya. Orang-orang yang menjadi budak dunia, kesenangan dunia, menjauh dari Allah, orientasi hidupnya kepada dunia dan segala fata morgana dunia, justru mendapatkan kecelakaan dan didoakan kecelakaan itu kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menjadi budak dunia, perhatikan. Barang siapa yang menjadi budak dunia, hamba dunia bukan menjadi hamba Allah, dia telah didoakan kecelakaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamila, ta'isa abdul khamisa, ta'isa wantakas, fa'idha syika falantukish, in u'tiya radiyya, wa illam yu'ta sakhit. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, celaka para penghamba dinar, celaka para hamba dirham, celaka para hamba pakaian beludru, pakaian sutra, ya. Celaka dan terbalik dia, kata Nabi. Kalau dia tertusuk duri tidak akan selamat, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ya, kecelakaan sedikit saja yang menghampirinya, tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Dia akan lepas kendali sebab dia jauh dari Allah, sebab dia adalah hamba dunia. Maka orang yang menjadi hamba dunia itu orang yang paling panik di dalam hidupnya. Sedikit tekanan hidup membuatnya merasa seolah-olah dia menjadi orang yang sangat sengsara di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendoakan kecelakaan kepadanya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita menjadi hamba Allah, menyerahkan hidup dan mati kita untuk Allah, untuk mengibadahinya, mendekatkan diri kepadanya. Karena dengan begitu kita akan menjadi manusia yang mulia, manusia yang terhormat di hadapan Allah, bahkan di hadapan makhluknya. Barang siapa yang menjadikan dunia ini orientasi hidupnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainai wa farraqallahu 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang kepedulian hidupnya, orientasi hidupnya, kepentingan hidupnya adalah dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainai, Allah jadikan kefakirannya itu berada di hadapan matanya. Meskipun dia seorang yang kaya raya, meskipun dia seorang yang miliarder, ya, meskipun dia seorang yang hidupnya dikitari oleh berbagai kemewahan, ya, berbagai kesenangan, kelezatan dunia, tetapi Allah jadikan kefakiran ada di hadapan matanya. Artinya dia tidak akan pernah merasa puas dengan dunia yang dia punyai. Dia akan terus disiksa oleh Allah disebabkan dunia yang justru dia punya. Karena dia jauh dari Allah, karena dia hamba dunia bukan hamba Allah. Orang yang mempunyai dunia di tangannya tetapi tidak ada Allah di hatinya, maka dunia itu akan menjadi siksa untuknya. Dunia itu akan menjadi siksa untuknya. Nah, makanya kata Nabi, Allah jadikan kefakirannya berada di hadapan matanya, ya, membuat dia tidak pernah merasa puas dan terbakar dengan syahwati dunia, ya, dengan syahwat-syahwat dunia. Kemudian kata Nabi, wa farraqallahu 'anihi syamlah, Allah cerai-beraikan konsentrasi hatinya. Tidak ada ketenangan dalam jiwanya, tidak ada ketentraman dalam hatinya. Hidupnya akan dipenuhi dengan kegundah gulanaan, merasa terhimpit, merasa tertekan, stres. Ketika dia bukan hamba Allah tetapi hamba dunia. Nah, dunia itu kalau dikejar bukan semakin dekat, semakin jauh. Sehingga walaupun kita mendapatkan sekian banyak dunia, dia akan semakin terasa jauh dari kita. Kalau kita menjadi hamba dunia bukan hamba Allah. Nah, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, walam ya'tihi minad dunya illa ma quddiralah. Dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Yang lebih parah lagi, itu mending ya, orang jadi hamba dunia dalam keadaan dunia itu ada di tangannya. Walaupun hidupnya akan sengsara dengan berbagai kepenatan, kesibukan, himpitan dari dunia itu, ya, Allah cerai-beraikan hati dan pikirannya karena kesibukan dunianya, kepenatan dunianya, berbagai agenda dunianya, tetapi itu masih mending. Sedikit banyak dia masih merasakan dunia yang Allah berikan kepadanya. Yang lebih parah lagi, barakallahu fikum, orang yang menjadi hamba dunia dalam keadaan dunia itu tidak ada pada dirinya. Miskin, fakir, ya kan? Orang duwe apa-apa, tapi enggak mau dekat sama Allah. Iya, enggak mau ibadah. Enggak mau taat. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah. Enggak pernah baca Quran, enggak usahkan baca Quran, salat enggak pernah. Ya, apalagi baca Quran. Ya, apalagi zikir. Apalagi mau ingat sama Allah. Pikirannya setiap hari mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi adalah dunia. Dalam keadaan dia kafir kiri itu gitu. Enggak punya apa-apa. Ada enggak orang kayak gitu? Ada enggak? Wah, keh, kan gitu. Banyak sekali orang enggak punya apa-apa tapi jauh dari Allah, jauh dari agama. Ya, sudah sengsara dunia, sengsara akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Makanya banyak juga yang akhirnya menjual agamanya dengan sebungkus Indomie. Di dunia cuma dapatnya Indomie, ya, di akhirat kekal dalam api neraka. Na'udzubillah. Nah, itu dikarenakan dia sebagai budak dunia, hamba dunia, bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba dunia itu tidak mesti dia punya dunia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walam ya'tihi minad dunya illa ma quddiralah. Dunia itu tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan takdir yang Allah telah tetapkan untuknya. Enggak semuanya orang ditakdirkan jadi orang kaya. Yang parahnya ketika dia menjadi hamba dunia dalam keadaan Allah takdirkan untuknya dia bukan orang yang punya dunia. Sehingga meskipun dia tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang kaya, tetapi hatinya sama dengan orang-orang kaya yang menggunakan dunia itu untuk kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, mungkin dia tidak pernah bersenang-senang menggunakan kemewahan dunia untuk berzina misalnya, tetapi hatinya sama dengan hati orang-orang yang melakukan itu. Karena dia enggak punya aja masalahnya. Ya. Itu hamba dunia. Ya. Atau dia tidak pernah mungkin melakukan mabuk-mabukan atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Masalahnya bukan karena dia tidak melakukan, tetapi karena dia tidak punya sarananya. Tetapi hatinya adalah hati hamba dunia. Ini celakanya. Sehingga dia tidak punya dunia, bahkan celaka akhiratnya karena dia sebagai hamba dunia. Na'udzubillah. Oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita disuruh milih, ya, kalau kita disuruh milih jadi orang yang miskin dan dekat sama Allah, ya, atau jadi orang yang miskin dan jauh dari Allah, ya tentu setiap orang akan milih jadi orang yang miskin tapi dekat dengan Allah. Orang yang kaya jauh dari Allah atau orang kaya yang dekat dengan Allah? Orang yang kaya dan dekat dengan Allah. Dan ini yang paling diinginkan kelihatannya. Ya, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Tidak semua orang bisa menjadi orang kaya dan dekat dengan Allah. Waktu kiri, masya Allah. Ya, kalau saya punya harta, aku sugih, kok aku ibadah. Ya, aku akan rajin ke masjid, aku akan bangun masjid, aku bantu pondok pesantren, begini, begini, begini. Muluk-muluk pandangannya. Setelah jadi orang kaya, lupa semuanya sudah. Hah? Karena jadi orang kaya dekat sama Allah itu enggak mudah. Ya, orang bisa mengumpulkan dunia dan akhirat itu enggak mudah. Ya, iptek dan intek katanya. Apa? Intak ya. Untuk dikumpulkan jadi satu pada diri seseorang itu enggak mudah. Enggak semua orang bisa, hanya orang-orang pilihan tertentu, sedikit segelintir orang yang bisa Allah berikan kepadanya dunia dan agama sekaligus. Pada keumuman orang dia harus milih dunia atau akhiratnya. Pada keumuman orang. Kalau dia memilih akhiratnya, biasanya dia harus memang berkorban untuk dunianya. Memang harus ada dunia yang dikorbankan. Khalas. Ya. Kita misalnya harus motong waktu kerja seperti itu. Harus mengorbankan agenda ini, agenda itu. Ya, kerja ini, kerja itu. Untuk apa? Untuk akhirat kita. Kenapa? Karena memang kebanyakan kita itu belum mampu, tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengumpulkan antara dunia dan akhirat. Memang tidak mudah. Harus milih. Tinggal apa yang kita pilih. Kalau yang kita pilih dunia, ya harus korbankan. Korbankan apa? Akhirat kita. Ya. Akhirnya semakin banyak kerjaannya, semakin lupa ibadah. Ya, waktu tadinya usahanya belum maju, masya Allah, rajin ngajinya, rajin ibadahnya, rajin baca Qurannya, rajin zikirnya, masya Allah, ya kan? Tapi begitu usahanya maju, pesanannya banyak, ya, kerjaannya sibuk, khalas. Orang tahu ketok ngaji, ya kan? Kemudian ibadahnya juga lubang-lubang, tinggal keteteran-keteteran, sholatnya sering di akhir waktu, seperti itu. Ya, zikirnya ya kalau teringat, kalau enggak ya seringnya enggak. Ya, apalagi baca Quran. Nah, pada kebanyakan orang demikian. Ya, sering sekali dia harus memilih. Dia pilih dunianya atau akhiratnya. Dan jarang orang yang bisa mengumpulkan antara dunia dan akhirat. Ibadahnya masya Allah, ilmunya masya Allah, ya kan, amalannya masya Allah, infaknya, sodakohnya masya Allah, dunianya juga masya Allah. Ini jarang sekali, jarang sekali. Hanya segelintir orang yang bisa berbuat seperti itu dan diberi kekuatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah ingatkan di dalam Al-Quran, ibtaghi fima ataqallah darul akhirah. Allah prioritaskan. Ya, kata Allah, carilah dari apa yang Allah berikan kepadamu itu kampung akhirat. Ya, itu prioritas utamanya. Ya, ketika masalah mencari kampung akhirat, Allah keluarkan kalimat perintah, carilah. Menunjukkan prioritas yang paling utama yang ditekankan oleh Allah kepada kita. Kemudian setelah itu baru Allah keluarkan kalimat wala tansa nasibaka minat dunia. Engkau jangan lupa bahagianmu daripada dunia. Jadi dunia itu cuma kalimatnya jangan lupa. Kalau sekarang kan dibalik. Iya, carilah dunia. Hah? Tapi jangan lupa akhirat. Ya. Sekolah setinggi-tingginya, tapi jangan lupa ngaji. Kan gitu sekarang. Ya enggak? Nah, bekerjalah apa sehabis-habisnya atau bekerjalah dengan sungguh-sungguh, ya kan, cari dunia ya, tapi jangan lupa ibadah. Keliru itu, keliru kan, tidak sesuai dengan teks Al-Quran ya. Mestinya apa? Ngajilah setinggi-tingginya, tapi jangan lupa sekolah, ya kan. Jadi waktu yang banyak itu untuk belajar agama. Nah, supaya jangan gak ngerti kemajuan dunia, ya baru digunakan, dipakai sebagian waktu untuk sekolah. Jadi, mulai pagi sampai siang sampai sore itu, ngaji agama. Sekolah sore hari. Kan mestinya begitu. Bukan dibalik, ya gak? Sekarang sistemnya sudah salah. Jadi dari pagi sampai sore, sekolah. Sore, ya jangan lupa ngaji. Hah, akhirnya ngajinya apa? Ya ngantuk. Nah. Ya kalau kita mensikapi hidup ini tergantung bagaimana cara kita, pola pikir kita dalam hidup. Orientasi kita dalam hidup. Makanya itu tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadikan akhirat sebagai waman kanatil akhiratu hammahu, kata beliau. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai kepeduliannya, kepentingannya, orientasi hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kekayaannya itu ada di dalam hatinya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang lain, al-ghina laisa bi kathratil 'arad. Yang namanya kekayaan itu bukan karena banyaknya harta benda. Walakinnal ghina Inan nafs, kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Ya. Banyak orang fakir, orang kaya yang merasa fakir. Karena artinya fakir itu orang membutuhkan, enggak pernah puas, kurang dan kurang. Ya, itu namanya fakir. Meskipun hartanya banyak melimpah ruah, tapi dia merasa bahwa dunianya sempit, membutuhkan. Karena dia tidak pernah puas dengan dunianya. Padahal jauh kehidupannya lebih baik daripada orang lain. Iya. Yeah. Ini karena orientasi hidupnya adalah dunia. Tapi orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat, Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Mungkin hidupnya ala kadarnya. Hidupnya ala kadarnya. Tetapi dia merasa bahwa dia sudah dicukupkan oleh Allah segala kebutuhannya. Ya, sikap qanaahnya, sikap zuhudnya, ya, itu membuatnya tidak dipanikkan oleh kehidupan-kehidupan dunia, tekanan-tekanan dunia, himpitan-himpitan dunia. Orang yang menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya, sedikit saja ada isu, ya, krisis moneter, ya kan, krisis global lah istilahnya, atau apa, itu membuatnya panik. Waduh, gimana ini nanti nih? Bagaimana usaha saya ini? Bagaimana pekerjaan saya ini? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Belum apa-apa dia sudah stres. Tapi orang yang diberi kekayaan hati, kekayaan jiwa oleh Allah, rasa aman, rasa tenteram, ya, dia menyadari bahwa Allah ada untuknya. Setiap kali dia memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan bersandar kepada Allah, maka dia akan ditenangkan, dibuat nyaman, dibuat tenteram oleh Allah dengan ketawakalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya coba lihat para sahabat Nabi, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupnya yang penuh dengan kekurangan ala kadarnya, tetapi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membuat beliau menjadi manusia rendah. Ya kan? Kehidupan beliau justru kehidupan yang bahagia. Para sahabat juga demikian, kehidupan mereka adalah kehidupan yang bahagia, menjadi manusia-manusia yang mulia. Bahkan kata Allah di dalam Al-Qur'an, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu tentang kondisi mereka menyangka mereka adalah orang-orang kaya. Minat ta'affuf, karena mereka sangat menjaga kehormatan diri mereka. Allah beri kekayaan jiwa mereka, hati mereka. Nah, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ja'alallahu ghinahu di qalbi, Allah jadikan kekayaannya berada di dalam hatinya. Kekayaan di dalam hati, tidak ada seorang pun yang bisa merampasnya, mencurinya, mencopetnya. Enggak ada, kan? Siapa yang bisa merampas sesuatu yang ada dalam hati kita? Enggak ada. Siapa yang bisa menjatuhkan kita dari kekayaan kita, kalau kekayaan kita itu ada di dalam hati kita? Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa jama'allahu lahu syamlah. Kemudian Allah akan kumpulkan konsentrasi hatinya. Artinya Allah beri dia ketenangan jiwa, ketenteraman hati. Ya. Sehingga walaupun dia diberi hidup ala kadarnya oleh Allah, hatinya tidak pernah panik. Hatinya tidak pernah merasa tertekan. Hatinya tidak pernah merasa sempit. Makanya kaum muslimin itu kalau dekat dengan Allah, mereka sebetulnya tidak butuh refreshing, hiburan. Hiburan mereka adalah ibadah kepada Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kepada Bilal, ya Bilal, ya, aqimis shalah, arif Nabi shalah. Wahai Bilal, beri kita ketenangan dengan apa? Dengan sholat. Beri kita kelapangan jiwa dengan sholat. Nah, karena Bilal sebagai muadzinnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Telah dibuat kecintaan kepadaku dari dunia kalian ini minyak wangi dan wanita. Ya, dicintakan kepada Nabi, suka kepada minyak wangi dan wanita. Ya. Tapi kalimatnya cuma hubbiba. dicintakan kepadaku. Namun kata beliau, waju'ilat qurratu 'aini, waju'ilat qurratu 'aini fis shalah, tetapi ketentraman, kesejukan jiwaku Allah jadikan di dalam shalah. Nah, mendekatkan diri kepada Allah itu bagi orang-orang yang beriman semestinya mendatangkan ketentraman, kenyamanan, kesejahteraan hidup. Nah, maka oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita belajar menjadi hamba Allah. Kalau ada sesuatu di dalam kehidupan ini, jangan melepaskannya dengan menghibur diri kepada perkara-perkara yang maksiat atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Coba kita belajar di mana ibadah kepada Allah itu menjadi ketenangan hati dan jiwa kita. Ya, kalau kita menghadapi masalah, pusing, pening, ya kan? Banyak problem, ambil Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Tenangkan hati dengan Al-Qur'an. Bukan dengan nonton sinetron misalnya. Atau pergi refreshing ke tempat yang tidak baik. Bukan pergi ke mall belanja kalau ibu-ibu atau ya kan? Tetapi baca Al-Qur'an. Hati kita tidak tenang, kok banyak masalah? Salat. Dekatkan diri kepada Allah, doa, minta sama Allah, ya Allah, berilah aku kelapangan, ya Allah, berilah aku kemudahan, ya Allah, berilah aku jalan keluar dari masalahku. Dan Allah sudah menjanjikan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Dan Allah beri dia rezeki dari arah yang dia tiada menyangkanya. Nah, seperti itu. Jadi kita belajar untuk menjadi hamba Allah. Yang mendekatkan diri kepada Allah itu membuat hati kita tenang, tenteram, nyaman, dan jiwa kita terkendali. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa ta'tihi minad dunya wa hiya raghimah." Dan dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu tunduk. Cuma masalahnya kita enggak yakin, itu aja masalahnya. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, ya, mencari dunia itu sesuai hanya dengan kadar kebutuhan kita, tidak berlebih-lebihan, akan datang dunia itu kepada kita justru dalam keadaan tunduk kepada Allah. Makanya para sahabat, ya, yang mayoritas mereka tadinya adalah orang-orang yang tidak mampu, para sahabat itu. Banyak dari kalangan budak, banyak dari kalangan para fuqara wal masakin. Ya. Namun karena mereka yakin dengan Islam, hanya dalam waktu singkat Allah kuasakan muka bumi ini kepada mereka. Sehingga masing-masing mereka menjadi gubernur di wilayah-wilayah yang dibebaskan oleh Islam. Menjadi pemuka-pemuka manusia di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Mereka menang, mereka diberi kekuasaan oleh Allah dengan apa? Dengan Islam. Ya. Yang dahulunya mereka satu sarung itu bisa dipakai untuk berdua, bertiga dengan saudaranya. Kalau makan itu sebagian mereka mengalami makan dengan daun-daun sehingga kotorannya seperti kotoran hewan. Ya. Tetapi setelah mereka yakin dengan Islam dan Allah buktikan janji Allah kepada mereka, mereka menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan berbagai kesenangan. Dan waktu itulah Umar ibn al-Khattab menangis melihat keadaan kaum muslimin ketika tumbangnya kerajaan Persia dan kalahnya Romawi di dalam pertempuran. Karena ini adalah saatnya di mana kaum muslimin akan diuji oleh Allah dengan dunia yang Allah bentangkan kepada mereka. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, sudah beliau ingatkan sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, kata beliau, "Lal fakhra akhsha 'alaikum." Bukan kefakiran itu yang aku khawatirkan kepada kalian. Beliau tidak pernah mengkhawatirkan umatnya itu kiri-kiri. Karena sudah terbukti, beliau mendapatkan para sahabatnya dari kalangan al-fuqara wal masakin, para budak, para hamba. Ya. Tetapi ketika mereka teguh dengan Islam, Allah beri kemuliaan. Beliau tidak khawatir. Justru kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Yang aku khawatirkan kepada kalian adalah antubsata ilaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum." Yang aku khawatirkan adalah dunia itu dibentangkan kepada kalian sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mencarinya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mencarinya, maka dunia itu menghancurkan kalian, membinasakan kalian, sebagaimana telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ba'da zuhur, setelah zuhur, dengan sedikit materi dan sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sedikit kita lanjutkan materi yang tadi sudah kita bahas, yaitu mengenai hak Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sebesar-besarnya dan seagung-agungnya hak yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, karena Allah merupakan penciptanya, penguasanya dan pengaturnya. Maka sudah sepantasnya bila dia hanya mengibadahi Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Kata beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa innama yuridu minka syai'an wahidan." Hanya saja yang Allah inginkan darimu adalah sebuah perkara. "Maslahatuhu a'idatun ilaik." Yang kemaslahatannya kembali kepadamu. "Yuridu minka an ta'budahu wahdahu la syarikalah." Allah menginginkan darimu bahwa engkau mengibadahinya semata, tidak ada sekutu baginya, yakni tidak menyekutukannya. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak menginginkan dari mereka sebuah rezeki, dan aku tidak menginginkan mereka memberi aku makan. "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki dan yang maha mempunyai kekuatan yang kokoh. Ini dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 sampai ke-58. "Yuridu minka an takuna 'abdan lahu bikulli ma'anil 'ubudiyyah." Allah menginginkan darimu bahwa engkau menjadi hamba untuknya dengan segenap makna-makna penghambaan diri. "Kama annahu huwa rabbuka bikulli ma'anir rububiyyah." Sebagaimana dia adalah Rabbmu, penciptamu, penguasamu, pengatur hidupmu. "Bikulli ma'anir rububiyyah." Dengan segenap makna-makna ar-rububiyyah. "Abdan mutadzallilan lahu khadi'an lahu mumtathilan li amrihi mujtaniban li nahyihi musaddiqan bi khabarihi." Yaitu sebagai hamba yang merendahkan diri kepadanya, tunduk kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan segala beritanya. "Li annaka tara ni'amahu 'alaika sabighatan tatra." Karena engkau melihat kenikmatan-kenikmatannya yang dicurahkan kepadamu dalam keadaan lengkap dan terus-menerus. "Afala tastahi an tubaddila hadhihi ni'am." Apakah engkau tidak malu bahwa kenikmatan-kenikmatan ini, atau an tubaddila hadhihi ni'ma, hadhihi ni'ama kufrun. Apakah engkau tidak malu bahwa engkau mengganti kenikmatan-kenikmatan ini dengan kekafiran? Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi demikianlah Allah tabaraka wa ta'ala yang sudah sedemikian banyak mempunyai kenikmatan anugerah yang terus-menerus diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wama bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat yang ada pada dirimu melainkan datangnya dari Allah. Dalam ayat lain Allah menyatakan, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah melengkapi kenikmatan-kenikmatannya kepadamu, zahiratan wa batinah, baik kenikmatan yang lahiriah ataupun yang batiniah. Nah, sehingga tidak pantas kita membalas kenikmatan-kenikmatan Allah itu dengan kekafiran kita, dengan kesyirikan kita, dengan kedurhakaan kita. Kita saja sebagai orang tua, kalau kita punya anak yang selama ini sudah kita habis-habisan, bahkan mati-matian, sampai ada yang hampir mati beneran, kan gitu, ya, untuk membesarkan anaknya, memelihara anaknya, menjaga anaknya, ya, semua dia lakukan untuk anaknya, tetapi kemudian dia dapatkan anaknya itu sebagai anak yang durhaka kepadanya. Kira-kira bagaimana? Hah? Apakah yang seperti ini balasan yang sepatutnya atau tidak? Sikap yang selayaknya atau tidak? Tentu saja tidak. Makanya Allah sangat menekankan kepada kedua orang tua untuk berbuat baik dan berbakti. Tidak ada satupun perbuatan yang bisa membalas jasa orang tua sebaik apapun kita kepada orang tua kita. Kecuali hanya satu hal, kata Nabi. Ya. Bahwa engkau mendapatinya sebagai mamlukan, sebagai budak yang dimiliki oleh seseorang, kemudian engkau membelinya dan engkau membebaskannya, memerdekakannya dari perbudakan. Hanya itu saja. Thayyib. Nah, ini kepada orang tua yang menjadi sebab keberadaan kita di muka bumi ini. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan kita? Allah yang tak henti-hentinya memberikan segala kenikmatannya kepada kita tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan apapun. Allah yang setiap detiknya kita tidak bisa terlepas dari anugerahnya, kenikmatannya, rahmatnya. Kenapa kita membalas segala nikmat-nikmat Allah itu dengan kekafiran kepada Allah, dengan kesyirikan kepadanya, dengan durhaka kepadanya, tidak tunduk kepadanya? Ini adalah sikap yang sama sekali tidak pantas bagi seorang hamba. Nah, maka sebesar-besarnya hak yang harus kita tunaikan adalah hak Allah. Maka ambil satu kaidah. Karena besarnya hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita, ya, maka tidak boleh satupun hak yang lainnya mengalahkan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ambil sebagai kaidah, sebagai prinsip. Ketika berbenturan antara memenuhi hak yang lain dengan memenuhi hak Allah, mana yang harus dimenangkan? Mana yang harus dimenangkan? Hak Allah. Karena besarnya hak Allah kepada kita yang telah menciptakan kita, menguasai kita, mengatur hidup kita, memberikan segala kenikmatannya kepada kita. Nah, disinilah kemudian segala ketaatan itu harus sesuai dengan ketaatan kepada Allah. Sama orang tua, mereka punya hak untuk ditaati, ya, untuk disikapi dengan perbuatan baik, berbakti kepadanya. Tapi ingat, taat, patuh, tunduk, berbakti kepada orang tua tidak boleh sampai melanggar hak Allah, yaitu menjalankan syariatnya. Maka setiap bakti kepada orang tua, taat kepada orang tua, yang merupakan sebesar-besarnya hak makhluk setelah hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita tunaikan apabila sudah bertentangan dengan hak Allah untuk ditaati, untuk dijalankan syariatnya. Makanya kalau ada orang tua yang memaksa kepada kekafiran dan kesyirikan, tidak boleh ditaati orang tuanya. Kalau ada orang tua yang mengajak kepada kemaksiatan, tidak boleh ditaati orang tuanya. Kalau ada orang tua yang memaksa anaknya kepada jalan yang tidak diridhai oleh Allah, tidak boleh ditaati orang tuanya. Kalau ada orang tua yang menghalangi anaknya untuk mengamalkan agama Allah, tidak boleh ditaati orang tuanya. Meskipun kita harus tetap bersikap yang baik kepada orang tua tersebut. Tapi masalah ketaatan, bakti yang bertentangan dengan syariat Allah, dengan hak Allah, tidak boleh untuk ditunaikan. Naam, seperti yang sudah kita pelajari pada kesempatan kemarin sore. Ya, dalam pelajaran apa? Dalam pelajaran Nawakidul Islam. Ya. Nah. Begitu juga dengan penguasa. Penguasa punya hak untuk ditaati. Ya. Untuk dipenuhi aturan-aturannya. Tapi dengan catatan apa? Selama tidak bermaksiat kepada Allah. Selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, begitu juga guru. Tidak boleh kita mentaatinya, tidak boleh kita tunduk kepadanya, tidak boleh kita memuliakannya kalau sudah melanggar hak. Hak siapa? Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah siapapun dari kalangan makhluk, karena hak yang paling terbesar adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW menyatakan, innama ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang baik. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah yang telah menciptakan kita. Kata beliau, law kana li ahadin minan nas alaika fadlun lastahyaita an tubarizahu bil maksiyah wa tujahirahu bil mukhalafah. Jikalau seandainya ada seseorang dari kalangan manusia yang punya pemberian kepadamu, ya, yang punya anugerah kepadamu, lastahyaita, niscaya engkau akan malu, an tubarizahu bil maksiyah, engkau menampilkan diri kepadanya dengan sikap yang durhaka, sikap yang menentangnya, wa tujahirahu bil mukhalafah, dan engkau tampakkan kepadanya sikap yang menyelisihinya. Kalau ada orang yang pernah punya jasa kepada kita, biasanya kita apa yang kita lakukan? Menghormatinya, ya enggak? Memuliakannya, ya, dan kita malu kalau kita bersikap untuk menyelisihinya atau bersikap untuk menentangnya. Ini manusia, apalagi dengan Allah tabaraka wa ta'ala yang setiap waktu, setiap detik kita diberinya nikmat dengan segala nikmat yang luar biasa. Nah, tapi kenapa ya banyak orang kalau kepada orang yang berjasa kepadanya dia sedemikian memuliakan, menghormati, tunduk, patuh, taat, ya asal diomongi jih gitu kan. Kalau disuruh apa saja langsung berangkat. Kenapa? Karena dia merasa orang ini berjasa kepada hidupnya, ya. Bahkan dia siap membelanya, bahkan mengorbankan nyawanya untuk orang ini karena merasa bahwa orang ini punya jasa terhadap hidupnya. Itu manusia. Tapi kenapa sama Allah tabaraka wa ta'ala yang setiap detiknya mulai dia dari perut ibunya sampai saat ini diberi berbagai kenikmatan oleh Allah, dia tidak mampu berbuat itu atau tidak mau berbuat itu. Bahkan lebih banyak durhakanya daripada taatnya kepada Allah. Apakah seperti itu seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah? Tentu tidak. Nah, kalau kita menyadari ini, bukankah sudah selayaknya kepada Allah tabaraka wa ta'ala kita lebih memuliakan, lebih mengagungkan, ya, lebih menghambakan diri, lebih siap untuk segalanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan bila Allah meminta kita untuk mengorbankan nyawa kita, kita korbankan untuk memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah syariat jihad. Ya. Banyak sekarang ini orang yang anti jihad. Kalau sudah disebut kata-kata jihad, berbidik, ya, ketakutan, pikirannya langsung teroris. Padahal jihad itu syariat dalam Islam. Tidak boleh kita membenci syariat jihad. Karena membenci syariat Allah artinya kafir kepada Allah. Kalau ada orang yang salah melaksanakan syariat jihad, jangan jihadnya yang disalahin. Jangan jihadnya yang dibenci, orangnya yang salah, orangnya yang keliru, orangnya yang dibenci. Begitu. Syariatnya tetap syariat yang mulia, yang harus ditunaikan sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh sembarangan. Nah, jadi tidak setiap orang yang menyuarakan jihad itu dinyatakan teroris. Ya, tergantung jihadnya yang bagaimana. Kalau jihadnya adalah jihad yang disyariatkan sesuai dengan tuntunan Rasul, dengan pemimpin penguasa kaum muslimin, ini disyariatkan. Ya, disyariatkan di dalam Islam, dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kaum muslimin yang baik keimanannya kepada Allah, yang pandai bersyukur kepada Allah, bahkan dia siap mengorbankan nyawanya kalau sudah diminta untuk melaksanakan jihad. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau selanjutnya, fa kaifa bi rabbikal ladzi kullu fadlin 'alaika fa huwa min fadli. Maka bagaimana dengan Rabbmu yang setiap anugerah pada dirimu itu merupakan bersumber dari anugerahnya. Wa kullu ma yandafi'u 'anka min su'in fa min rahmatihi. Dan semua keburukan yang tertolak dari dirimu, yang terhindar dari dirimu, maka semua itu termasuk bersumber dari rahmatnya, kasih sayangnya. Tidak ada satu kebaikan pada dirimu melainkan sumbernya dari Allah. Tidak ada satu keburukan yang terhindarkan dari dirimu melainkan sumbernya dari Allah. Nah, bagaimana sikapmu terhadap Allah? Ya. Kalau sama orang yang berjasa kepadamu saja kamu seperti itu, bagaimana dengan Allah? Nah, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Ini dalam surah An-Nahl ayat yang ke-53. Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada dirimu melainkan sumbernya dari Allah. Kemudian apabila menimpa kalian sebuah bahaya, maka hanya kepadanya kalian berlindung. وَإِنَّ هَذَا الْحَقِّ أَلَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ لَيَسِيرٌ سَهْلٌ ala man yassarahu Allahu lah. Sesungguhnya hak ini yang telah Allah wajibkan untuk dirinya adalah perkara mudah yang gampang bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Tinggal kita minta sama Allah, semoga kita termasuk orang yang Allah mudahkan untuk menghambakan diri kepada Allah. Semoga kita ini diberi hidayah oleh Allah sehingga dada kita itu lapang kalau mengamalkan Islam. Ya. Jiwa kita itu mudah tunduk untuk mengamalkan Islam. Itu semua karena pemberian Allah juga. Subhanallah, semuanya Allah. Ya. Orang mudah mengamalkan Islam, menghambakan diri kepada Allah, ya, tunduk kepada syariatnya, menjalankan agamanya, itu pun nikmat Allah. Ya, itu pun nikmat Allah yang harus kita minta dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kalau bukan karena nikmat Allah, tidak seorang pun di antara kita yang akan mendapatkan hidayah. Makanya ucapan penduduk surga ketika mereka masuk ke dalam surga, seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka mengucapkan alhamdulillah alladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Ini ucapan penduduk surga ketika mereka masuk ke dalam surga. Kata mereka, segala puji bagi Allah alladzi hadana lihadza, yang telah memberi hidayah kepada kami sehingga kami masuk ke dalam surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan niscaya kami tidak akan mendapatkan hidayahnya sehingga kami masuk ke dalam surga ini kalau bukan Allah yang memberi hidayah kepada kami. Nah, minta sama Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan Islam, menghambakan diri kepada Allah. Sehingga kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang Allah takdirkan sebagai ahlul jannah. Ya, sebagai ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata beliau, dzalika bi annallaha lam yaj'al fihi harajan wala dhayyikan wala masyaqqah. Yang demikian itu di mana Allah tidak menjadikan pada dirinya rasa berat, rasa sempit, dan rasa sulit untuk mengamalkan dan tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menunaikan haknya. Nah, baik. Kata Allah di dalam Al-Quran, man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah inginkan untuk dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan anugerah, diluruskan jalan hidupnya oleh Allah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Wa may yurid ayyudhillahu, dan barang siapa yang Allah inginkan dia disesatkan oleh Allah, perhatikan ini. Kalau Allah sudah menginginkan dia disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan, Allah jadikan dadanya itu sempit, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang naik ke atas langit karena sempitnya. Ya. Maka kalau kita sudah merasa malas, sempit, merasa tertekan untuk mengamalkan agama Allah, merasa sulit, ya, kok berat banget untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, mengibadahi Allah, berarti Allah ingin menyesatkan kita. Itu tanda-tanda bahwa kita mulai disesatkan oleh Allah. Karena orang yang Allah inginkan dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebaikan, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Dan kekuatan di dalam beragama, di dalam kita mengamalkan Islam, menghambakan diri kepada Allah, sumbernya dari sini. Orang kalau tidak diberi hidayah hatinya oleh Allah, semudah apapun amalan di dalam Islam itu berat. Ya enggak? Ya, walaupun hanya sekedar zikir yang ringan, kalau bukan karena hidayah yang Allah bukakan di hati kita, sulit untuk kita mengucapkannya. Banyak orang yang merasa sempit, merasa sulit, merasa berat, merasa beban, hanya sekedar melaksanakan sholat yang diwajibkan oleh Allah, yang 5 waktu itu. Kalau sudah datang waktu sholat, waduh, kayaknya berat banget. Ya, padahal bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu adalah ketenangan jiwa. Nah, berarti sumbernya di mana? Di hati. Ya, sumbernya adalah di hati. Ya, demikian pula dengan amalan-amalan yang lainnya. Kalau hati kita sudah dilapangkan oleh Allah untuk mengamalkan Islam, untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepadanya, maka tidak ada amalan yang berat. Maka coba lihat sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama kalau sudah sholat malam. Apa yang dibaca oleh Nabi? Rakaat yang pertama, beliau itu membaca dalam satu rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian baru Ali Imran. Satu rakaat. Bayangkan, kita aja membayangkannya ngeri ya. Waduh, iya. Ya. Makanya dikatakan dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi itu kalau sudah sholatul lail sampai bengkak-bengkak kakinya dan pecah-pecah. Tatafattar qadamah, ya, sampai kakinya itu bengkak dan pecah karena lamanya sholat beliau. Yang muda-muda, sahabat-sahabat yang lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti sholat beliau itu sampai capek. Ya, seperti Abdullah bin Mas'ud yang saya ingat dalam riwayat itu. Ya, beliau sholat itu sambil terkadang berdiri, terkadang duduk. Terkadang berdiri, terkadang duduk. Mengikuti sholatnya, sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu Nabi. Ya. Sampai kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau Alaihi Shallallahu Wasallam, ya Rasulullah, ya, kenapa engkau sholat sampai seperti itu? Padahal engkau itu telah diampuni ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, ala tuhibbina an akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah engkau tidak ingin aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada nikmat-nikmat-Nya, anugerah-anugerah-Nya, termasuk Allah telah memaafkan, menghapuskan dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Itu anugerah dari Allah yang sudah sepantasnya, yang sudah selayaknya aku bersyukur kepada Allah, sehingga ibadahnya semakin jadi. Bukannya semakin dihapuskan dosanya, semakin santai. Ya. Mungkin kalau kita berpikirnya, wah dosa saya sudah dihapuskan, sudah terjamin, ya sudah megang garansi kan gitu. Ya sudah, ngapain untuk ibadah seperti itu? Itu mungkin pikiran kita. Tapi bagi Nabi alaihi salatu wassalam, justru beliau bersyukur kepada Allah dengan semakin meningkatkan ibadahnya. Nah, khwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mudah, ya. Kalau Allah sudah melapangkan dada kita untuk Islam, semuanya akan menjadi mudah. Yang membuat berat kalau hati kita disempitkan oleh Allah untuk Islam. Maka tidak akan ada yang bisa kita tunaikan, karena dada kita disempitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka ini akan menjadi mudah, kata beliau, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Ya, ini bersumber kepada hadis Nabi dalam riwayat Tirmidzi, hadis Mu'adz bin Jabal, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Dan itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Nah, maka mintalah kemudahan dari Allah tabaraka wa ta'ala, dilapangkan dada kita untuk Islam. Kemudian qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan bersungguh-sungguhlah, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Huwastabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dia yang telah memilih kalian, dan dia pula yang telah dan dia tidak menjadikan keberatan atas kalian di dalam beragama ini. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu. Wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Agama bapak kalian Ibrahim, dia yang menamakan kalian muslimin dari sebelumnya dan juga pada saat ini, agar ar-rasul menjadi saksi atas kalian dan kalian menjadi saksi atas segenap manusia. Fa aqimus sholata wa atuz zakah wa atasimu billahi huwa maulakum. Fani'mal maula wa ni'man nasir. Maka tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat, berpegang teguhlah dengan Allah. Dialah pelindung kalian dan sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya pemberi pertolongan. Ya. Nah, dalam ayat ini disebutkan Allah tidak menjadikan keberatan atas kalian di dalam beragama. Walhamdulillah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kita agama yang mudah, sehingga kita menghambakan diri kepada Allah dengan penghambaan diri yang mudah, ringan. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna hadad din yusrun, agama ini adalah agama yang mudah. Ya. Atau dalam riwayat lain disebutkan, al-hanifiyatus samha, agama lurus yang penuh dengan toleransi. Artinya toleransi sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya yang penuh dengan kemudahan. Karena pada syariat orang-orang yang sebelumnya, agama mereka itu agama yang jauh lebih berat dari agama kita. Seperti pada agama Nabi Musa alaihissalam, orang yang bertaubat itu harus apa? Bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Kata Allah, bunuhlah diri-diri kalian. Itu dalam syariat Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan, berat enggak? Orang tobat harus bunuh diri. Berat. Demikian pula kalau orang terkena najis di salah satu bagian anggota tubuhnya, maka dia harus hilangkan badannya itu. Anggota tubuhnya diamputasi. Berat enggak? Berat. Banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah pada agama-agama Bani Israel, yang itu di dalam Islam tidak diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Agama ini dimudahkan oleh Allah. Ya, agama yang mudah, yang ringan. Ya. Dan dalam ayat ini Allah Allah katakan Allah tidak menjadikan keberatan bagi kalian di dalam agama ini. Dan dalam ayat lain Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak inginkan kesulitan. Tadi sudah kita sebutkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berupaya untuk syariatnya, tuntunan sunnahnya tidak ada yang memberatkan umatnya. Jadi agama kita ini agama mudah. Cuma di sini ada orang-orang yang salah tafsir. Ya, salah mengerti. Sehingga menjadikan dalil-dalil yang seperti ini untuk beragama sakarpe dhewe. Ya, apa itu sakarpe dhewe? Ya. Sesukanya, sekenanya, seenaknya. Alasannya apa? Agama ini mudah. Ingat, kenapa kita harus sulit-sulit seperti itu? Kenapa kita harus memaksa diri seperti itu? Kenapa harus ekstrim? Ya kan? Yang dia maksudkan dengan memberat-beratkan diri harus ekstrim itu ketika dia melihat orang-orang yang mengamalkan sunnah. Ya, biasa-biasa sajalah. Jangan terlalu berlebihan dalam agama. Jangan terlalu radikal. Jangan terlalu militan. Maunya ya, yang penting ya, sholatlah. Udah, yang penting masih sholat, gak begitu. Ya, sehingga agama itu sakarpe dhewe. Dia buat aturannya sendiri, enggak benar. Agama ini mudah, maksudnya sesuai dengan apa yang memang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tuntunannya jelas, ajarannya jelas, dalilnya ada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Nah, syariat yang Allah turunkan ini mudah, ya jelas. Karena dia jauh dimudahkan oleh Allah dibanding syariat-syariat orang yang terdahulu yang jauh lebih membelenggu mereka dengan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bani Israel itu banyak mendapatkan syariat diharamkan sesuatu oleh Allah karena mereka membangkang kepada Allah. Nah, bandel, ngeyel, itu Bani Israel. Ya, awalnya mudah, mereka yang mempersulit sendiri. Seperti misalnya mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi. Padahal kalau disembelih saja selesai urusannya. Tapi mereka enggak nanya, sapi yang bagaimana? Ditunjukkan yang seperti ini, seperti ini. Tanya lagi, yang seperti ini, seperti ini, yang bagaimana? Sampai kata Allah, hampir saja mereka tidak menyembelihnya. Itu Bani Israel. Karena mereka sendiri yang mempersulit diri mereka, sehingga agama mereka menjadi berat. Baik, nah, agama yang ada pada kaum muslimin jauh dimudahkan oleh Allah. Hal-hal yang akan memberatkan mereka diringankan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, salat yang semestinya 50 pada awal kewajibannya, ya enggak? Sampai akhirnya berkurang-berkurang sampai cuma hanya 5 waktu. Ya. Puasa Ramadan ya, yang kewajibannya bagi segenap kaum muslimin tapi diberi kemudahan oleh Allah kecuali orang-orang yang berhalangan karena dia perjalanan jauh atau karena dia sakit. Ya. Ada pengecualian-pengecualian yang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka agama ini adalah agama yang mudah, ya seperti itu maksudnya. Bukan agama ini agama yang mudah lantas kita beragama dengan sakarpe dhewe. Ya, harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, makanya Allah mulai ayat ini dengan peringatannya wajahidu fillahi haqqo jihadih. Bersungguh-sungguhlah kalian, berjuanglah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia yang telah memilih kalian dan Allah tidak menjadikan keberatan atas kalian di dalam agamanya. Nah, perintah untuk sungguh-sungguh di dalam beragama. Baru setelah itu Allah katakan Allah tidak jadikan keberatan di dalam agama ini. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal, kita juga sangat membutuhkan Allah. Artinya apa? Ketika kita ingin menghambakan diri kepada Allah, kita butuh hidayah dari Allah. Sehingga kita butuh mempasrahkan diri kepada Allah, meminta petunjuk Allah, meminta untuk dimudahkan oleh Allah. Nah, karena orang-orang yang beragama kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, itu pun nikmat Allah yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Contohnya Islam ini saja. Apakah setiap manusia beragama Islam? Kan enggak? Iya. Bahkan orang yang hidup di masa Nabi, keluarganya Nabi, pamannya Nabi, punya hubungan kekerabatan dengan Nabi, ya, tidak bisa mendapatkan hidayah. Padahal pengorbanannya luar biasa kepada Nabi dan bahkan dakwahnya beliau, dakwah Islamnya beliau. Yaitu siapa? Abu Thalib. Kurang apa Abu Thalib itu? Dia tahu kebenaran Islam. Tapi urusan hidayah Allah tidak berikan kepadanya. Lantas siapa kita di lantas siapa hubungan kita dengan Nabi? Apa hubungan kita dengan Nabi? Siapa kita ini? Apa yang membuat kita menjadi berhak untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Apa kelebihan kita? Tidak ada. Kecuali hanya karena memang rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita sehingga menjadikan kita muslimin. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu saja alasannya. Apakah kemudian tidakkah pantas untuk kita selalu meminta hidayah dari Allah agar keislaman kita ini selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan olehnya. Nah, khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saya kira ini dulu materi yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Ustaz, mana yang benar? Kata apa ini? Saya nggak bisa baca ini. Fanatik. Kata fanatik atau taat. Nah, terus apa ini di bawahnya? Sesuai syariat Islam. Ya, sebetulnya kata fanatik itu adalah kata yang bisa menjadi dibolehkan dan bisa menjadi dilarang. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya mungkin at-ta'assub atau at-taqlid. Tapi tidak semua ta'assub ataupun taqlid itu tercela. Sehingga kata Imam Ahmad di dalam tulisan tentang akidah ahli sunnah, yaitu di dalam kitab beliau apa sunnah ya bukan as-sunnah as-sunnah ya as-sunnah lil imami Ahmad, ya, beliau menyebutkan bahwa taklid kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya mengikuti atsar as-salaf. Nah, dalam hal ini meskipun kalimatnya taklid atau fanatik dalam bahasa kita, tetapi yang dimaksud apa? Fanatik kepada yang benar, yaitu kepada para sahabat Nabi mengikuti as-salaf. Nah, maka kalau kefanatikan kita kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada pemahaman para sahabat Nabi, pemahaman salaf, maka kefanatikan itu adalah kefanatikan yang benar. Tapi kalau kefanatikan itu kepada personil, pribadi tertentu, kelompok, golongan, maka itu yang tidak boleh. Itu yang disebut dengan kefanatikan jahiliyah. Ya, kefanatikan jahiliyah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Bagaimana tawakal yang benar menurut Islam dalam hal mencari rezeki dan mencukupi kebutuhan? Ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung yang dia pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan telah terisi penuh. Nah, laksana burung. Burung itu mengambil hajat kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan. Bahkan hanya untuk hari itu saja. Ya. Setiap hari dia keluar dari kandangnya dalam keadaan apa? Paruhnya itu kosong. Tapi bukan berarti dengan tawakalnya burung itu tetap hanya berada di sangkarnya. Tidak. Kata Nabi, "Taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Burung itu akan pergi di pagi hari dalam paruhnya kosong, pulang di sore hari dalam keadaan sudah penuh. Artinya tetap dia bekerja mencari nafkah. Bukan berarti tidak tawakal. Tawakal itu artinya menjalani sebab juga. Harus dijalani sebabnya. Tawakal itu urusan hati. Kita pasrahkan segala urusan kita kepada Allah. Di dalam kita menjalani sebab, diantaranya mencari rezeki, kita pasrahkan urusan kita kepada Allah. Kita tidak pernah takut bahwa rezeki kita tidak ada. Sebab apa? Rezeki itu datangnya dari Allah. Pasti ada jatahnya. Yang penting mau kita kerja enggak? Kita mau kerja enggak? Pasti ada jatah. Kalau kita sudah tidak ada lagi jatahnya untuk mendapatkan rezeki, berarti kamu sudah ditakdirkan untuk apa? Untuk mati. Ya. Karena selama manusia itu hidup pasti ada rezekinya. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Nah, makanya orang yang bertawakal kepada Allah di dalam dia mencari rezeki, dia tidak mau melanggar syariat Allah. Karena dia yakin rezeki itu pasti ada, meskipun dia tidak melanggar syariat Allah. Dan walaupun dia melanggar syariat Allah, kalau Allah tidak takdirkan rezekinya, ya tidak akan dapat. Dia nipu orang, dia maling, dia curi, belum tentu dia dapat kalau Allah tidak takdirkan kepadanya rezekinya. Kalau bukan rezekinya, apapun jalan yang dia tempuh walaupun yang haram, tidak akan dia dapatkan. Itu sudah pasti. Baik, maka janganlah kita mengambil hal-hal yang haram di dalam mencari rezeki. Ya, bertawakallah kepada Allah. Allah pasti akan memberikan kita rezeki, meskipun kita harus menempuh jalan yang halal. Kan ada yang bilang, "Ustaz, sekarang ini yang haram aja sulit, apalagi yang halal." Kan gitu, yang haram aja sulit katanya, apalagi yang halal. Nah, sehingga banyak orang sembarangan di dalam mencari rezeki. Karena itu tadi kaidahnya, yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Ya wislah, sikat aja. Ya, itu gak benar. Ya, selama kita berupaya sekuat tenaga, sekuat mungkin, ya, menjaga syariat Allah untuk tidak mencari rezeki dari sisi yang haram, niscaya Allah akan tetap menjamin rezeki kita. Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluarnya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah beri dia rezeki dari arah yang dia tiada menyangkanya. Datang kepadamu rezeki nanti dari arah yang Allah, yang engkau tidak menyangkanya. Karena engkau menjaga syariatnya dan bertawakal kepada Allah dalam urusanmu. Nah, dan Allah mengingatkan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bersandar, bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupkannya. Nah, jadi tawakal kepada Allah itu tetap mengindahkan syariat Allah di dalam mencari rezeki, ya. Dan punya baik sangka kepada Allah, pasti dia akan dibagi rezekinya oleh Allah. Nah, kalau tidak lagi dia ditakdirkan untuk mendapatkan rezeki, berarti sudah tamat riwayatnya. Berarti sudah ditakdirkan untuk segera berpulang. Ya, berpulang masuk ke dalam alam barzakh. Bukan berpulang, ya, kita enggak bisa memastikan apakah dia berpulang ke rahmat Allah, wallahu a'lam. Ya. Kalimat orang yang mengatakan si fulan telah berpulang ke rahmatullah, ente tahu dia pulang ke rahmatullah atau ke azabullah? Ada yang tahu? Ada yang bisa memastikan bahwa dia berpulang ke rahmat Allah? Ini urusan ghaib. Ya enggak? Enggak ada seorang pun yang tahu kalau dia itu berpulang ke rahmat Allah. Jangan-jangan dia berpulang ke azab Allah. Dia di dunianya melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang Allah berkehendak untuk menyiksanya. Siapa yang bilang dia berpulang ke rahmat Allah? Nah, kalau kita tidak tahu pasti, jangan mengatakan berpulang ke rahmat Allah. Ya, ini urusan perkara ghaib, urusan Allah tabaraka wa ta'ala. Katakan saja dengan kalimat ya doa. Kalau kita mengatakan semoga dia berpulang ke rahmat Allah, enggak masalah. Karena itu harapan doa. Tapi tanpa kalimat harapan, kita langsung memastikan si fulan telah berpulang ke rahmat Allah. Enggak ada yang tahu. Nah, maka dalam bahasa Arabnya disebut rahimahullah atau Allahu yarhamuh. Artinya apa? Itu adalah doa, semoga Allah merahmati dia. Nah, enggak boleh kita mengatakan almarhum. Almarhum itu sama artinya dengan berpulang ke rahmat Allah itu. Artinya kita sok tahu, sok pinter, ya sok ngerti bahwa dia berpulang ke rahmat Allah. Padahal kita enggak nabi, enggak rasul, enggak siapa-siapa dan tidak tahu perkara ghaib. Nah, jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, intinya bahwa tawakal di dalam mencari rezeki, tetap seorang harus bekerja, berusaha, ya, menjalani sebab dan menyandarkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta mengindahkan syariatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana apabila ada saudara kita yang membenci kita karena mengamalkan sunnah? Dan bagaimana sikap kita apabila saudara kita ada yang menjadi dukun atau paranormal yang abnormal sungguhnya? Ya, yeah. Karena dia di luar manusia normal pada biasanya, pada umumnya. Ya kan, berarti kan abnormal. Apakah yang dimaksud dengan al-ghuraba itu, Ustaz? Baik. Kalau ada saudara kita yang membenci kita karena mengamalkan sunnah, ya doakan dia semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Kalau memang dia masih punya hubungan kekerabatan, family, sanak saudara dengan kita, ya tetaplah kita menyambungkan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan itu bersamanya. Karena orang yang menyambungkan tali silaturahim, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin sore dalam pelajaran Bulughul Maram, adalah orang yang menyambungkan hubungan kekeluargaannya ketika keluarganya itu memutuskannya. Ya. Kalau orang yang menyambungkan hubungan kekeluargaan dengan keluarganya yang menyambungkan hubungan padanya, itu hal yang biasa, itu wajar. Itu wajar. Tapi kata Nabi, yang namanya silaturahim dengan sesungguhnya itu adalah ketika engkau menyambungkan hubungan kekeluargaanmu bagi orang yang memutuskan kekeluargaanmu itu. Makanya kalau kita mendapatkan kerabat kita, saudara kita, family kita yang membenci kita karena mengamalkan sunnah, ya, kita doakan dia semoga mendapatkan hidayah. Dan alangkah indahnya kalau kita semakin menunjukkan rasa kefamilian, rasa kekerabatan, kekeluargaan kita terhadapnya, sehingga kita sambungkan hubungan itu lebih erat. Ya. Mungkin selama ini kita enggak pernah ngasih dia hadiah, kebetulan karena dia benci sama kita, kita kasih dia hadiah. Ya. Mungkin selama ini kita kurang perhatian kepadanya, kurang menjalin hubungan komunikasi, ya. Kita dapatkan ternyata dia benci kita walaupun alasannya karena dia tidak suka apa yang kita amalkan, karena ketidaktahuannya. Nah, kita berupaya untuk menyambungkan hubungan dengannya, menjalin komunikasi yang lebih erat. Ya. Kita berbuat baik kepadanya dengan sering berkomunikasi, misalnya apalagi sekarang ini banyak media komunikasi kan? Ada telepon, bisa SMS, bisa WhatsApp, bisa BBM, bisa apa saja. Ya, walaupun hanya sekedar tanya kabarnya, assalamualaikum, apa kabarnya Mas D atau siapa, ya, keluarga kita yang akan kita tegur tadi atau yang kita akan jalin hubungan tadi. Oh baik, ya alhamdulillah, semoga untuk keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah atau semoga selalu urusannya dimudahkan oleh Allah, itu besar pengaruhnya. Iya, itu besar pengaruhnya. Kalau kita misalnya punya kelebihan harta, ya kita tahu dia benci kepada kita karena kita mengamalkan sesuatu, wah ini apa terlalu kolot dalam beragama, ya, segala sesuatunya harus saklek seperti itu, ya kita sabar. Nah, karena kita punya kelebihan harta, kita tawari dia, ya, mas mau umroh nggak? Umrohkan, gitu kan? Mana tahu pulang umroh ternyata dia berubah, masya Allah. Kemudian dia baik sama kita, kemudian dia tanya-tanya tentang agama. Kalau ini ada dalilnya enggak? Ah, tapi kan bagus ya. Seperti itu. Jadi segala sesuatu itu bisa kita perbaiki dengan cara yang lebih baik sebagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan langsung kita ngecap, wah ini saudara saya ini bisa kafir karena dia membenci sunnah Nabi. Jangan langsung vonis begitu. Ya. Berarti dia ini saya harus pasang sikap sama dia karena dia membenci sunnah. Ya. Jangan begitu. Ya. Ada hal-hal lain yang lebih positif yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa perbuat untuk saudara kita yang belum tahu, belum mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oi. Dan kita yakin banyak dari kalangan muslimin itu sungguhnya mereka membenci pengamalan sesuatu dari sunnah bukan karena mereka membenci itu sebagai sunnah Nabi, tapi karena mereka menganggapnya itu ajaran sesat. Kenapa dianggapnya ajaran sesat? Karena dia nggak tahu. Berbeda dengan apa yang selama ini dia kenal di masyarakatnya atau yang dia tahu dari guru ngajinya atau dari ustadznya. Ya bukan karena dia memang benar membenci sunnah Nabi. Anak, saya yakin, ya kebanyakan atau umumnya kaum muslimin mereka tidak membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi mereka membenci pengamalan yang kita amalkan dari sunnah itu karena mereka menganggapnya ajaran aneh, ajaran asing. Karena dia tidak tahu, apalagi Islam itu dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal Islam abada'a ghariban, Islam itu akan mulai dalam keadaan asing, wasaya'udu ghariban, dan dia akan kembali asing, kama badak, sebagaimana dahulu mulainya. Islam itu akan kembali asing, sehingga banyak orang tidak kenal dengan Islam, tidak kenal dengan sunnah Nabi. Ya. Makanya kita juga jangan bermudah-mudahan di dalam menilai orang. Ya, seperti tadi itu, ya. Wah saudara saya ini berarti, belum apa-apa kita sudah langsung memvonisnya dengan sesuatu yang belum tentu ada di hatinya. Belum tentu dia membenci sunnah, tapi karena dia menganggap sesuatu yang dia tidak kenal, sesuatu yang dia tidak tahu. Baik, dan bagaimana sikap kita apabila saudara kita ada yang menjadi dukun? Kalau engkau mampu menasehatinya, maka nasihati dia, ajak dia kepada Islam, ajak dia kepada tauhid. Ya, karena orang yang menjadi dukun ini hukumnya kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dia menggunakan sihir yang menggunakan bantuan-bantuan para syaitan dan ritual-ritual kesyirikan, maka dia kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau mampu menasihati dia, maka nasihati. Kalau engkau tidak mampu, maka engkau hendaknya menjauh darinya. Jangan sampai dia akan membahayakan akidahmu. Kalau dia seorang dukun, ya, kalau dia seorang dukun, toib, dan di dalam engkau memberikan upaya untuk menasihati dia, engkau bisa dengan cara-cara yang membuat hatinya lembut, hatinya lunak, seperti yang sudah kita sebutkan, engkau bisa memberinya hadiah. Kalau engkau melihat dia mulai tertarik dengan ajakanmu, beri dia hadiah, ya, beri dia masukan yang baik. Ya, sesuatu yang membesarkan hatinya dan jiwanya untuk dia kembali kepada Islam dan kembali kepada ketauhidan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ini kalau memang dia adalah seorang dukun. Kalau memang dia adalah seorang dukun. Tapi tidak semua dukun itu berarti dia kafir. Ya kan? Tidak semua dukun itu mempraktekkan sihir bekerja sama dengan syaitan melakukan perbuatan syirik. Ada dukun beranak. Ya enggak? Hah, dukun pijit. Ya, dukun yang mana dulu kan gitu. Kalau dukun yang dimaksud memang paranormal, bekerja sama dengan syaitan, mengaku mengetahui perkara gaib, melakukan ritual-ritual kesyirikan, penyembahan-penyembahan sesajen-sesajen, nah ini yang kita harus waspada dan menjauhinya. Dan kalau kita mampu untuk menasihatinya, mengajaknya kembali kepada Islam, membuat dia bertaubat, alangkah indahnya, alangkah baiknya itu. Nah, barakallahu fikum. Ustaz, apa hukumnya berjualan di trotoar, tempat pejalan kaki? Dan bagaimana hukumnya dengan orang yang membeli dari penjual yang berjualan di trotoar atau tempat-tempat yang dilarang pemerintah? Ya jelas, berjualan di tempat yang dilarang pemerintah ini termasuk, kita khawatirkan dia berdosa. Karena mentaati perintah ataupun aturan pemerintah itu hukumnya apa? Wajib. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan penguasa di antara kalian. Nah, tidak boleh kita melanggar aturannya, apalagi membawa kepada gangguan stabilitas, keamanan, ketertiban kaum muslimin. Nah, dan dia melarang jualan di trotoar itu kan bukan maksiat kepada Allah. Apakah itu maksiat? Tidak. Kalau tidak, maka kita harus mentaatinya. Ya, kita harus mentaatinya. Tidak boleh berjualan di trotoar yang memang dilarang oleh pemerintah. Ya. Nah, lalu bagaimana membeli di sana? Ya, sebaiknya jangan membeli di tempat itu. Sebaiknya supaya kita tidak bertahun di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, tapi harganya murah-murah di situ, Ustaz. Ya, insya Allah kalau kita bertakwa kepada Allah mengharapkan pahala, apalah nilainya dunia dibandingkan pahala yang dipersiapkan oleh Allah karena kita taat kepada pemerintah dan tidak membantu orang berbuat yang jelek. Ya. Tidak membantu orang berbuat yang jelek, melanggar aturan pemerintah yang tidak bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Baik, apakah boleh jika kita menabung di bank konvensional? Kalau memang tidak ada bank Islami dan yang ada hanya bank konvensional dan memang jumlah harta yang kita tabung itu besar, khawatir kalau kita simpan di rumah kita akan mengancam keselamatan kita, maka ini termasuk babnya apa? Bab darurah yang diperbolehkan oleh para ulama karena memang terpaksa darurah. Nah, tapi kalau uangnya cuma 10.000, 20.000 ya pegang sendiri aja lah. Ya, 100.000, 200.000 pegang sendiri aja. Kalau yang tidak mengancam keselamatan kita pegang sendiri aja. Nah, kita menabung menjadi nasabah di bank kalau memang jumlah harta kita itu mengkhawatirkan, ya, mengancam keselamatan kita, mengancam keselamatan harta kita kalau kita letakkan di rumah. Nah, ini boleh karena babnya bab darurah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah jika kita bekerja sampai larut malam lembur termasuk dalam mengejar dunia? Ya, khawatir demikian. Nah, mulai dari pagi hari sampai tengah malam lembur. Ya, itu tadi saya katakan. Ya, tinggal kita bagaimana mengatur waktu kita. Ya, apakah kita termasuk orang yang bisa mengumpulkan dunia dan akhirat atau tidak? Kalau tidak, kita harus milih. Milih dunia kita atau akhirat kita. Kalau kita milih akhirat kita, ya harus dibagi waktunya. Harus ada dunia yang kita korbankan. Itu mau tidak mau. Ya, mau tidak mau. Kalau kita milih dunia kita, ya seperti ini tadi. Kerja gak kenal waktu. Kerja gak kenal waktu. Nah, bahkan ada orang yang bekerja 1 kali 24 jam. Bila perlu jamnya itu bukan hanya cukup 24. Kalau bisa 28. Kalau bisa ya 36 lah sekalian. Ya. Karena terlalu sibuknya, sampai tidur pun perasaannya sedang kerja. Mimpi kerja. Ya, sampai ngelindur kerja. Ada enggak orang kayak gitu? Ada. Ya ada. Ya, itu tadi karena dia lebih memilih apa? Lebih memilih hidup dunianya. Nah. Padahal Allah sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa." Siang itu sebagai kehidupan, ya mencari nafkah, bekerja, malam itu sebagai pakaian, yaitu untuk kalian beristirahat. Maka dalam bekerja pun sebaiknya kerja itu di siang hari, tidak kerja di malam hari. Sebaiknya demikian. Nah, kalau bisa mencari pekerjaan yang di siang hari, itu yang lebih baik daripada kerja di malam hari. Karena yang normal, siang adalah untuk kehidupan, malam adalah untuk beristirahat. Baik. Bagaimana memenuhi hak orang tua atau berbakti kepada orang tua jika sudah berumah tangga? Ya banyak sekali pintunya. Ya, menjalin komunikasi yang lebih sering, ya membantu ketika mereka sulit, ya memberi hadiah, kemudian meringankan beban mereka. Nah, menyenangkan hati mereka, memasukkan kegembiraan di dalam hati mereka. Nah, membuat mereka senang kepada kita karena kita sangat memuliakannya, itu juga termasuk bakti. Nah, jadi banyak sekali hal berbakti kepada orang tua yang bisa kita lakukan meskipun kita sudah berumah tangga. Dan bakti kepada orang tua itu sangat akan ditekankan ketika memang sudah orang tua itu dalam keadaan tua renta, jumpu, yang dia tidak lagi bisa mengurusi urusannya sendiri. Nah, disitulah baru tampak kita ini anak yang berbakti atau tidak. Saya baru dengar ada sebagian kebiasaan suatu masyarakat, ya, apabila orang tuanya itu sudah jumpu, sudah tua renta dan gak mati-mati, ya kan? Hidup aja terus. Itu keluarganya pada berkumpul membuat semacam apa, kumpul keluarga, kemudian baca yasinan, ya kan, tahlilan, tujuannya apa? Supaya orang tuanya itu cepat mati, tapi alasannya kumpul keluarga. Ada enggak? Saya dengar ada di sebagian masyarakat di Gawazi. Kebetulan ada ikhwan yang cerita keluarganya di Pekalongan seperti itu kan. Tapi apakah itu kebiasaan orang Pekalongan saya tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas ada kan. Nah, justru di waktu tua itulah, ya di waktu tua itulah anak dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau orang tua masih muda, masih kuat, masih bisa mengurusi urusannya sendiri, ya mungkin dia tidak akan terlalu mempedulikan anaknya, membutuhkan anaknya. Ya, pada umumnya orang tua tidak mau membebani, memberatkan anaknya karena kasih sayang mereka kepada anaknya. Tapi ketika dia sudah tua renta, jompo, di saat dia sudah tidak kuat, tidak bisa mengurusi dirinya sendiri, nah disitulah kita akan menjadi anak yang berbakti atau anak yang durhaka kepada orang tua. Barakallahu fikum. Nah, makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kalau sudah sampai dalam kondisi tua renta seperti itu, fala taqul lahuma uff, kalimat ringkas saja, uff, itu kalimat mengeluh. Ketika orang tua itu sudah sangat renta, itu tidak boleh. Karena sedikit kalimat yang jelek seperti itu sensitif sekali, membuat hati mereka menjadi tersinggung, sakit. Tidak boleh berkata-kata yang buruk meskipun hanya sekedar uff, kita mengeluh uff. Nah, karena di saat itu mereka sangat membutuhkan kita. Nah, dan tidak boleh menghardik mereka. Dan kata Allah, wa qulu qawlan karima, ya, dan ucapkan ucapan yang mulia kepada mereka, itu ucapan yang baik. Maka inilah tuntunan yang diajarkan oleh Islam, terutama apabila orang tua kita sudah sangat tua renta. Ini pertanyaannya seru. Pak Ustaz, kalau seorang suami poligami tapi tidak diketahui istri pertamanya, apakah termasuk melanggar syariat Allah? Yang mana yang melanggar syariat Allah? Yang istrinya atau yang suaminya? Ya, tidak bisa dikatakan melanggar syariat Allah. Ya. Karena syarat berpoligami harus diketahui istri pertama itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam sunnah. Syarat untuk harus diketahui tidak ada. Jadi itu bukan syarat. Namun sebagai suami yang baik, ya, suami yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergauli istrimu dengan cara yang baik, maka sebagai suami tauladan, ya, suami yang baik, maka ketika dia akan poligami, hendaknya dia membuat istrinya tenang lebih dahulu, ya, dan memberitahu istrinya dalam keadaan istrinya itu siap. Itu yang idealnya seperti itu. Nah, hah? Gak jadi kan? Siap-siap untuk perang Irak-Iran ya. Baik. Ya itu memang membutuhkan perjuangan. Ya. Jadi katanya ada yang bilang begini, poligami jangan enaknya tok gitu kan. Memang segala sesuatunya harus dipersiapkan dulu. Sebab kenapa istri pertama itu perlu tahu? Ya, walaupun itu bukan syarat, artinya kalau istri pertama tidak tahu enggak boleh gitu. Enggak juga. Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya. Tapi nanti kamu punya tanggung jawab yang berat. Dalam artian, orang yang berpoligami, dia punya kewajiban untuk bersikap adil kepada istri-istrinya. Bagaimana kamu akan adil kalau istri pertamamu enggak tahu? Sebagai contoh, bagaimana akan adil membagi malam kalau istri pertamamu enggak tahu? Ya mungkin sementara waktu masih bisa diakali. Oh, saya ada dinas luar kota kayak gitu. Atau saya ada rapat, ada pertemuan atau ada apa. Itu sebentar. Dan ngakalinya juga sementara waktu. Lama-lama kan istrimu curiga. Ini kok sering banget ini. Ya, dulunya enggak pernah. Ya kan tambah melayan loh. Gitu kan? Kalau ketahuan dari orang lain tambah enggak karu-karuan. Gitu. Keadilan dalam memberi nafkah. Baik. Jadi kalau tidak diketahui istri itu, ya khawatir kamu tidak bisa adil. Terutama dalam hal itu tadi, nafkah. Kemudian apa? Kalau nafkah tidak begitu kelihatan, bermalam ini. Terutama masalah bermalam. Nah, yang jelas tidak selamanya kamu bisa menyembunyikan. Nah, tinggal kamu pilih, kamu siap enggak ketika dia tahu suatu saat ternyata kamu sudah beristri lagi. Kira-kira mana gejolaknya yang lebih berat dibanding kamu memberitahunya dari awal? Makanya saya sering bilang, bagi yang mau berpoligami, jangan pakai teori 1 tambah 1 sama dengan ada yang sama dengannya 1, ada yang sama dengannya 0. Kita kepingin 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Paham ya? Ada yang 1 tambah 1 sama dengan 1. Sebab apa? Setelah dia berpoligami, ternyata terjadi berbagai masalah, akhirnya 1 lagi. Ya bodoh aja. Kan gitu. Bahkan ada yang setelah dia berpoligami terjadi masalah, ribut segala macam, sampai akhirnya 0. Nah, oleh karena itu memang butuh persiapan. Ya, suami butuh persiapan punya ilmunya, istri juga butuh persiapan dia punya ilmunya. Kau san gembosi, ana enggak gembosi. Saya enggak gembosi. Silakan. Ya Allah, semangat. Ya. Untuk poligami. Tetapi harus dengan cara yang benar, dengan ilmu yang tertuntun, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tanggung jawabnya tidak ringan. Ya, tanggung jawabnya tidak ringan. ya, sikap keadilan itu lebih sangat ditekankan bagi orang yang berpoligami. Ya, keadilan dalam masalah nafkah, dalam masalah pembagian bermalam. Baik. Jadi sebaiknya saya menyarankan untuk diketahui oleh istri pertamanya sehingga memudahkan dia untuk menjalani kehidupan berpoligami. Kalau dia tetap nekat nikah poligami tanpa dia memberitahu istrinya, ya sah, silakan saja. Yang jelas dia harus menjunjung tinggi syariat untuk dia bersikap adil. Adil dalam nafkah, adil dalam membagi malam, dan juga adil dalam hal-hal yang lain. Walaupun yang wajib itu dalam dua hal ini tadi, nafkah dan membagi malam. Baik, barakallahu fikum. Gak ada yang ngantuk ya? Kalau pembahasannya ini yang grudel ummahat ini. Allahu mustaan. Kita cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.